الذين آمنوا خير المؤمنين بعدهم ورسولنا نمبر 250 نه بسم الله الرحمن الرحيم ini kalau waktu menculat mohon nomor urutan kali saking dhuwur. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaka ji'tana fata'altana fa'a'tainaka fa'ulta ma tuta wa fi anfusi ashabi alayka min dhalika syai'un fa idza ji'ta faqul baina aitihim ma qulta baina daya hatta idza ba'an sudurihim fa qala na'am falamma ja'ala arabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah innaka sak temne sira iki dalam konteks wong arabi wong desa cita iku teko sira nak ing kita fasa'al tana mongko njaluk sira nak ing kita kowe njaluk fa'atoina mongko paring ingsun ka ing sira fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira wafi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun ale ka ing atase sira mindalika sing mengkono-mengkono kaulika seon utawi ana ganjel seon maksud teng mriki wonten ganjel wonten sesuatu yang tidak enak tidak nyaman fa idza cita mongko nalikane teko sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena ya daya ana ing ngarepe ingsun hatta zabasigo ilang apa se an sufirihim saking dada-dadani ashabi pakola mongko ngucap sapa arabi na'am falamma ja'al arabi qala rasulullah inna sahibakum satamne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana iku teko sapa sahibukum nak ing kita fa sa'alana mongko takok sapa sahibukum nak ing kita fa atena ku mongko paring ingsun ku ing mak pakola makola mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum wa innalan satamne kita kok da'auna wi teman-teman han ngundang ingsun ku ing arabi fa atena ku mongko paring ingsun ku ing arabi fasa amma mongko nyangka sapa arabi annahu qad radiya atane wong desa iku wis puas kadhalika ya arabi apa ya mengkono ya arabi he wong desa faqala arabi na'am nggih fajazaka mongko males ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan sanak utawa famili khairan ing kaapian faqala mongko dawuh sapa annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam innama masali ang besne utawi perumpamaan ingsun wa masalu hadzal arabi lan perumpamaane ikilah wong desa iku kama sali rojulin, kaya dene wong lanang. Kanat ing kaono, ono iku lahu kedi rojul, apa nakotun, apa untok. Untok utawi jaran, te sapi, sebagai kewan nonton. Fasya rodat, mongkong berat apa nakoh. Liar apa nakoh, alihi ngatasi rojul. Fa'at ba'aha, mongkong ngenuti. Melok bantu maksudnya. Ha ing nakoh, sopa anasu menuso. Tapi falam yazidu mongkoran nambai sopa nas ha ing nakoh ilan ukuran, kecuali ing tambah Melayu. Fakola mongko ngucap lagu maring ikilah anak sopo soi guna kong sing duweni nako. Kalu beni wa bena nakoti. Kalu ngembarno siro beni antarane ingsun wa bena nakoti lan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luwe welas biha kelawan nakoti. Wa ana te ingsun alam luwe roh biha kelawan pakuane nakoti. Patawa jam mongko madep sopo rojul ilaiha maring nako. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena kok mingku syamil ardi sanging tanaman bumi cara piye guna manane pangpel utawi dahan-dahan pohon iki dahan utawi napa mriki dahan utawa pangpel napa pang ya pange bumi maksudnya pange wit wa da'ahalan ngundang sapa rajul ha ing nakoh hatta ja'at tiga teko sapa apa nakoh wasta jabatan nyembadeni apa nakoh wasyad dalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh roh laha ing tampare nakoh, ing talire nakoh. Wa inilan sak temen ingsun law atok tulamono ati ingsun kum ing sira kabeh hae sukola sekirane ngucap sapa arabi ma ing perkara kala kang wis ngucap sapa arabi lada kolan nar yektene manjing sapa arabi annaro ing roko niku niki hadis niki kula sinau niku kula njenengan niat napa niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini deh, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awwalin wal akhir. Orang yang terbaik, khairul khalqillah, orang yang terbaik. Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi napa murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ini ben sampean roh hukume pangeran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wapian. Wong apian iku lomo. Lomo ngaku kurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih. Ya dijaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum, mat. Niki beberapa kasus ya, gimana wong ra berperadaban Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Dadi jaluk serban mbok ditarik hatta atharu fi unukihi sampai bekas. Mat iki kaya naku. Jangkar iktil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan nggone mahmu akeh jaluk serban mesra oleh. Masa apa do tersinggung, masa Nabi serban ditarik di depan apa? Dari Kanjeng Nabi wis benul. Ya sudah. Kanjeng Nabi mung guyu tok. Wa may ya'til idza lam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil darah di adil. Wonten malih wong desa apa sowan Nabi ning masjid. Kurung sowan rong konsultasi wis ngoyoh acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Atau apa kan marah-marah ini orang enggak bener. Dari Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendok. Nang mari gelo kagon mulai. Nanti dari sapa Nabi mimpinnya mulus, ketemu wong ra berperadaban pusing, no. Pusing. Nah, kula niku dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya Bukhari Muslim kula sinau nih termasuk niki kitab terkini kula pas wingi teng Mekah Hayati Sahabat. Sing dadi kiai iku merepote. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi iku sugih karena badal futuhat. Barang Nabi, hakikat Nabi akhirnya lah. Karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan apa? Islam. Tapi pikirannya ngomong wis uga, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraidho. Barang suan Nabi, cara saat ini dikai duit Nabi ya 10.000. Cara saat ini 10.000. Wes cukup. Wah amat kecewa. Yang kau kukuh itu suga terus lo. Sebenarnya kok gak emok sama 10.000. Lah aja cakap, wah muka-muka pengeran ramah lebu. Wes ramutu tenang. Lah so apa sih kira dijual tau sih? Ini ki ono uang wani ngomong ini bik sinten. Sampai kanya Nabi uangnya di Bali. Di Bali ini dalam. Ya, ya kita kaki 1.000. Pada tiga 1.000. Lah anak ini mati Nabi tenan, Nabi tenan. Muka-muka. Muka-muka dibalas pengeran. Bersama ngerti. Lu tenan ki ngakoni aku apik jenengan. Iya. Tapi ono syaratnya. Engko ya umumno ning sahabat-sahabatku, tapi ngakoni aku apik. Mergo nganti kira umumno ki dendame jotok tiper. Dan iki tenan iki. Walhasil ketika sudah di depan umum, cara tak niki jumpa pers nanti. Iya, oke, matur nuwun. Iya. Apa tak aku? Apa tenan? Wah, kira wong iku mulai. Ya mulai sahabat ya gerembang kok ana makhluk wani ngono wis itu. Lah itu yang anti ini para kiai ya, sing saiki latihan kiai. Aku lo kan wis kiai, gak latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi belajar. Saya itu kenal Ki Sahal, kenal Ki Memun, kenal Ki besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang desa ngelam kiai apik iku misale tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa disangoni. Mereka asumsinya pasti begitu. Ya iku mate saka wong suga-suga, wong suga nak sowan nggo dhuwit, pejabat ya nggowo napa? Dhuwit. Karena asumsine pejabat sowan kiai nggo dhuwit, terus jagem kiai kok dekne, nak to dhuwit kok pejabat jatah pondok ya dipangan kiaine. Dadi nak kiai entuk dhuwit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan sithik wong 50 juta kok disangono 20.000. Padahal nak kiaine waras, pikirane kan 50 juta dekne dhewe ngurusi mikir, nak waras lho maksudnya ini. Artinya pikirannya gak ada milik di dia. Tentu kiaine kan mikir, lho ngaku dhewe nganggur rawani kok kowe. Oh jaluk kan artinya kiai itu kan tidak berani punya keputusan mengasih ya, atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi orang desa kan tidak mau tahu, mau 1 juta kok nyamoni? Rombolan. Walhasil akhirnya Nabi mau jemput duit sapa kok akhirnya ditambahin lah iku sing gak ana keterangane ning tare. Kuwi dimaklumi mergo wong kidul. Nek alhasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku-iku ketika wong desa wis mulai sahabat citra. Aku koyo ngrumat unta sing berok. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul, wong-wong kepengin bantu. Tapi wong liyane kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berot apa meneh mbek wong li. Ketika wong liya kepengin nulung, nggih Pak, kula bantu tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah mlayu sing diuntomne. Gak ni. Saku beno, urusan unta iku urusan. Walhasil jupuk dahan atau jupuk pang. Akhirnya unta iku nurut. Bareng nurut iso dicang. Kemarin Nabi itu pun umpama aku nurut kuwe jare Kanjeng Nabi. Nurut kuwe mbok kan maksud no wong iku wong rasukan mbek aku lah jatah lan mesti dekne mlebu napa. Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah, maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu, beliau harus nurut. Nurut asumsi yang dalam benak si Arabi, nak wong apian, orang terbaik maknanya lomo. Lomo terbaik ukuran dia yang kayak itu. Anak santri itu paling gampang, kayak Rogen dan Gus Ba apian, dari diulang ilmu, rasa utas jasam. Wah, masa. Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji wis ngerasa utang jasa. Ya sudah begitu. Kawong desa boten ngelemong apian syukurannya materi, duwe utawa mangan. Lah Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekeki ya yang terbaik. Bicara Nabi, ya wis aku mbek umatku koyo ngene iki. Aku sing iso ngendalen. Tenang. Akhirnya bek Nabi tiga itu turut. Akhirnya orang jadi iman. Fahasuna Islam. Islam itu terus ada. Ada kejadian yang luwih ekstrim daripada kejadian ana wong desa sawan Nabi. Ketika itu Nabi bantu angsal ghanima. Nabi ini untuk ghanima. Nak sahabat kok Abu Bakar, Umar, sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik mbek ghanima. Mergo dunya sisane wong kafir. Karena kanjeng Nabi dijali wong desa dikei wedhus 10. Mak wedhus sak mona iki kira 10. Pas iku wedhuse ribuan. Ghanima. Yo tambahin 20. Kurang mat. Akhir lha pe seneng kabeh. Kuat yo spek kabeh. Iku mabena jabalen. Cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok niki. Ya kok sofa mbek Marwah kan daerah di gunung padahal gak pati napa? Dhuwur. Dadi mabena jabalen anggap bae gunung antaran sofa Marwah niku. Yo spek kabeh. Nek kabeh. Gak ngene aku mat. Ora tenan spek kabeh. Bareng dipek kabeh. Kendelan sahabat dia sing krem. Lha sing perang aku sing dikek wong. Lho abote mimpin ngoten niku. Lho semono abote mimpin. Ya niku akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene golek wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus ben-ben mulai nggo wedhus. Lah aku kok pengen koyo wong-wong iku ya mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus? Wong-wong iku mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku untuk wedhus. Sabar dong, nunggu aku. Masa Nabi bandingannya apa? Jadi kaji Nabi jadi pinter tenan. Sawu sih kejadian itu sahabat yang marah-marah gak tahu bandingan Nabi itu apa buat. Jadi kalau rugen ini untuk Nabi orang berdua. Lah itu kan gak gampang dite. Akhirnya apa? Sahabat yo puas bergontok kanjeng Nabi. Sing wong desa yo puas bergontok apa? Tetapi yang tahu psikologi gitu hanya Nabi. Sing diuntok itu mau. Sing diuntuk sesat semua. Melane bener metodologi Kristen berempat doba-doba tersesat. Itu modal metodologi agama itu modal. Cuma Nabi nyata nama dosa itu nih darah nih kembar Nabi Isa jadi mulai untuk. Aslinya modal. Ayo pola kenabian nama modal. Ya kita untuk kita nama. Duh, modal kewan itu. Cara sing dadi nabi kaya Rogen, contohnya kerbat pite. Salah repot. Tapi intinya itu memang gak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahli ilmi mungkin senengi ilmu, tapi wong awam sing lugu, ngukur kiai api anak diudang teko. Nak tuh mertamu jika imah, mangan. Keimangan disangoni. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar, dia seneng. Misalnya bertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar Umar. Ini nak soan kaji Nabi langsung bik Nabi munajat. Langsung di depan mimbar yang sekarang jadi Raudhah itu. Dia pun ngendikan masalah ilmu saja. Ya Rasulullah jagungannya teng masjid mawon sekalian itikaf. Dari kaji Nabi, yo, enggak boleh tak ulang. Hadiah sing tiga anak Allah ning aku. Umpam mau ambil serengenge meletak itu seneng itu. Nopo ya Rasulullah, enggak tak cerita. Aku dituruni surat, umpam mau tiga langit bumi seneng itu. Napa ya Rasulullah nggih umul kitab Fatihah niku sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus nek niku anggere ngoten niku mun ora ora wedhus ora ora ora togatan ora ora bareng-bareng Nabi ngendika noten sebule Nabi lali ape mulai ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku umul kitab oh iya terus diajarkan Fatihah sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A karena Nabi hubungannya dengan Arabi ya seputar wedhus dan sebagainya. Iku tuh gale kenangan kiai kiai neng desa. Buat pidato nih enak bareng gula gani telor aglem. Oh kiai elak sombong ke iris kira aglem. Bung telor ada wah ke. Kon gue wah kiai gue sepeda motor bicara nih. Tapi aglem si capele. Mudik nih ngukur apa? Nak aglem gue. Gue mau mata dong. Kalau latihan kiai tau diudang dur gunung paling pusing nih. Mulai nongko telor di kawan apa? Padahal mereka ukuran gue sampai sih gue aglem gue telor. Aku nganti moto salat gak di Nabi. Nase pelek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ora digowo perkara tenan, ngono. Perkara tenan. Wes ah, bae tau ngelem Gus Bak ngalim Gus Bak apian kali ra nggowo ilang kabeh. Wong dekne tarife mesti ngono, awake anggere gak nggowo ya eh. Ala. Ane kula nganti sakniki niku kula mboten sombong. Mulai 2000 tahun pinten. Mulai kula rondo di dhuwit tahun 2000. Ku ora tau ora dhewe anyar nganti sakniki mesti dhewe. Ya kadang ada ukuran masyarakat sebagian ukurannya itu. Misalnya ukuran yang kayak dhuwit cacil, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu tuh pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi. Anggap aja rumah domba-domba napa ter. Dan itu asumsinya macam-macam. Napa macam-macam? Nah, begini ku kan wingi Rembang termasuk kloter awal jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Kabeh kepingine kula sing lepas kula mumpulun mboten haji nak lepas ra mandi. Lawi ora marem nak. Ya akhire kompromine nggih. Soan bareng ae gampang kan. Kon ora teko sito ya ukuran baik itu nak gelem napa? Teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin, kekasih Allah. Ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya jika i dilem. Nah dijalui ya ngekeh. Ngekeh selalu punya versi. Lalu cunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya jika pelek tenan. Gitu. Repotnya itu. Misalnya kulo pengajian di gunung wis teko. Wis berjuang. Teko wis pengorbanan. Wene wis wangudi wis pengorbanan. Wis budal terus dilem ngalim rumang saku ya wis apik dilem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nah gelem gotelo niku. Wow. Gotelo go nongko sayur matane wong. Wah matane. Ngono ya ngoten niku. Si anawani mangan kudu mampir bari kersane baru kagus mampir mampir ning sibuk padahal sugane telo kabel. Lagi dadi kiai ku resikone ngoten niku. Ana kuwas. Ngene kula nu sering ngomong ora dadi ulama maksude ben ra ngalami nasib. Mulane kiai wae iku sing ora ngati ganggu-ganggu koyo ruhi. Ngalami ngono iku barokah. Rukun yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dekne kanggo bojo, bojo. Nek nah, kula wis ra marat teman-teman, to telo ora pati barokah. Mulane sik mai kiai marat ge ngoten niku. Ketika dibot-bot iku ora pati beban, menen buta. Ini kula cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi Arab. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak itu nganggo ukuran, pokoknya nek aku njuk nukokno pentol dituruti, nek ora bapak jahat. Padahal cara bapaknya berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul wis demi anak. Dibule anake gak ukuran sederhana, pokoknya nek njuk nukokno es krim gak dituruti, bapak jahat, ora pusing. Padahal cara kue nabung no anak neng bang yo demi anak, tapi sebenarnya ukurannya anak boleh mangai rumah usen pentol deh, nopo siomai. Dan itu kan harus ketika kamu rabu turu tirano artinya kabeh anak sebut tuh kono mobil tabung no bapak jahat, pokoknya cara dia nopo. Waduh ukuran bujuk ya nggak? wis mbok rewangi kerja rina wengi ben bojo makmur, bojo makmur. Lah iku kurang bojo kok ana tambahan, gak selingkuh. Sekali ke ramah be wong wedok liya ilang kabeh. Oh dene diukuran dhewe. Apa guyu-guyu be wong iku. Wah, perkara. Kalau di dekonco suka cerita, Bapak tadi saya di perempatan lihat orang cantik tak lihat, wah dek, orang itu cantik, dia spontan, bujur dia takut, terus gimana? Bujur dia mulai kumpulan, terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta di Karifur tak turuti, minta uang tak turuti, ternyata kriteria yang paling penting itu. Lah nabi ngono iku, paham ya nabi napa? Ngono. Nabi tuh ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda beda sih. Enggak aja ngono seneng kiai ku ukuran terbaik ku ngaturi kiai kiai nerawo. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dinakno anake ngaturi Kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal wis roh nak kiyene sepuh. Mesine adekne seneng kiai kan. Kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo. Kiai. Tapi wong desa mosok tau di pikiranmu. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiyene sok tak watuk. Kiai sombong jadurung marat ra teko bar. Pokoke terus adekne gawe tarif dhewe. Kiai sombong jadurung marat ora. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan kiai gue sepuh, jarak segitu kasihan. Kudune kan malah gak perlu nopo ngatu. Tapi urusannya kan wong terpelajar cara berpikir begitu. Mereka enggak. Dan yang tareh-tareh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham dari sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi yang jenong binter, dan rangung yang meyakinkan. Dayong diso-diso rene go wetu, sakai iwet. Kowe iki perkarane sing perang kowe, goni mae dikane wong sira melok per. Eh wong-wong mulai go wedhus. Kowe iku go aku. Kowe milih aku apa wedhus? Langsung dun wangi sopet mboten ya Rasul kula milih jenengan. Lah mergo Nabi ilmune cukup, wibawane cukup, karismane cukup. Lah cara kiai saiki kan ilang iki ya ilang iki. Tugale ketunatane poligami. Poligami sunat. Mergo nulung wedok sitok iku apik. Apa menen nulung loro. Ya luwe ape. Kaum itu kaum lemah. Jadi nulung kaum lemah itu ape, kaum lemah loro luwe ape. Nantok lu luwe ape. Dari wong sing ngalami. Dari sapa ke sisa loro? Nantok sitok meneh sisa usul. Nak pancen sida loro iku nulung wong loro rutane pantok anyar sitok sisa usul. Ya wae wae tetep kok sitok to. Sing mbok wae kan terus usul to. Takon rukin. Kesunatane poligami ra sida to. Ciri utama poligami kan untuk papat kerumat kabeh to. Angger untuk sita ucul sita. Untuk sita ucul. Ya repot zaman akhir. Nanti dadi kiai zaman akhir fatwa iku seruwet ra karo. Mulane kula wingi maca beberapa kitab. Memang jadi nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Muhammad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu, pengajian gitu, pas dahulu nawait. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan, beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hanbal. Niku nate wonten canom tanggane, nggih ngukur ulama baik itu nak diundang. Itu Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Bon. Ahmad bin Hanbal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijebdak. Duar. Ditutup pasar. Ahmad Hanbal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Iya. Ronona dijebder neh. Sampai 3 kali. Ahmad Hanbal gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayo milnya. Mesti tanggung nanti ilayo milnya. Maksudnya orang gak harus sepersis itu. Kalau aku melang sampean nganggo teori ini Ahmad bin Hanbal. Jadi ben gak kecewa. Akhirnya Ahmad Hanbal ditakoki canom. Canom ini itu. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping telu, tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa iki? Jadi kajian nanti, nak diundang tonggo, butuh teko ya, butuh teko. Lah berhubung lawang ngembok jeger, artinya nak sing dia marah berkenan dari kajian nabi ya kon. Nah, jadi aku yang mulai. Lu nanti minta lu bolak balik, lu ngaku nurut nabi, kurang urusan beku. Jangan, jadi intinya secara filosofi, kowe kok iso sombong iso ngatur aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng. Jadi misalnya aku mulang roken, roken nangop, turu, kadang kelengaan, kadang ngiling anake ibu bojone, aku ora urusan mbek roken, paham ya. Urusanku mbek pangeran, nak mulang sing tenanan sing serius. Kadang umat yo ono sing pitul-pitul kok Mustofa ora urusanku iku. Paham ya. Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontrae mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah ora perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah, Allah mesti nyatet Ahmad Hambal untuk ganjaran, ngakoni perintah. Tarik. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Jujur dari mana Pak Canom? Nah, cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintah. Ya sudah sampai tiga kali berarti Ahmad Hambal untuk ganjaran ping telu. Bu Canom ini ngira bahwa Ahmad Hambal itu kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul. Gitu. Nanti jangan berambal aku radhi urusan itu, urusan gue bea Allah, bea pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Iku sing disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira, fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang, maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapii tangga, ngapii tangga. Iku hukum sosial iku basi. Nak kowe demi hukum sosial kayak ngapii tangga, tangga merapik kowe get. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran value krim jaruhu ya sampai ini tonggo. Tonggo ini nompo cek orang, gerembeng cek orang, ngaku urusan itu nopo. Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul, mental begitu, wali robika nopo. Sehingga ketika beliau nyabari wong desa nguyoh ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki. Ya tenang saja Rasulullah, karena beliau menyadari kontrae beliau, be Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu kanjeng Nabi ya sadar. Umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudmu nanti bahaya. Ladakolan nar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo patute nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa taala. Mung saleh kanjeng Nabi kecewa wae wong desa. Kok duasar akrobi neraka kowe. Kan neraka betul, malah ning ngendikane kanjeng Nabi, lau atok tukum haitsu qala maqala ladakolan. Nah, aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka, maksudnya nuruti supaya saya iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Ini kajian Nabi buat entar. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat itu koyok wong sing ngrumat onto. Ketika onto itu berot, wong yo kepengin bantu, tambah ber. Karena tidak menguasai watak-wataknya onto. Yo koyo nek ngadepi bojo, untuk karena mbek bojo kodho wong liya, wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone masuk bendina tukaran tetep berot, dadakno rak mari tetep berot. Wong liya mesti provokator, oh pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hanbal diambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda, wong desa ngukure. Pokoknya tidak didolani, ngeke duit, nyango. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilecat rapi. Sampai Nabi disebut la jaza ka wa khairat. Mat gum kok kira diwales pangeran nyangoni jemuk sithik. Wah, apa tapi jotosi. Jadi apa jotosi itu tadi. Terus Nabi ngasih uang lagi terus nek ngene kaya Nabi tenan mat. Sampai kanjeng Nabi ya wis kaya kodho wong akeh nak ngelemahku. Mergo kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang nah. Akhirnya omongan disatu juga dirake. Ini jadi pengalaman. Kama salin apa? Kalu baini wa baina naqatin fa ana arfaqu fiha wa ana a'lamu napa? Iya. Mun sing halaman berikut ya sing napa? Kula waca. Ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani niku yang baris ketiga saking napa? Ta'alin ya ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. Mun kepanggil sing alini ya ketiga ini. Wa akhrajat Tabrani wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. kanat imro'atun. Kanat ana sapa imro'atun. Ini periode Madinah. Sapa wong wedok? Wong wedok. Turafisu engkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal. Samane lonte utawa wong nakal. Ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang, ngene wong nakal. Wa kanat lan ana sapa wong wedok iku badhi atan iku elek cangkeme. Tukang lonte cangkeme elek yo. Wis diae wong ape ora dadi lonte wae. So aneh-aneh wae. Famarat mongko liwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi yakulu iku lagi dahar sapa Nabi sarit dan ing bubur. Bubur sarit. Cara kene bubur kacang ijo bubur sapar pokoke bubur. Ala tirbalin ing ngatasi gundukan tanah. Tirbal iku gundukan tanah. Ya pancen ning Arab iki ngoten iku gundukan watu gundukan. Pakolat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungduru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Ya disu kama jisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Wayak kulo kama yak kulo. Mus mangan ning jowo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi, oh budak iki. Diarani Abdul niku terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa ayu abdin abadu minni. Wa ayu abdin de dini kawula abadu luwih kawula minni timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik, maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa ayu abdin abadu napa? Minni. Jadi Nabi tenang aja, darah ini budak malah tenang. Ya aku budak tenang, malah budak terbaik. Wah, gue jadi kaya gue juga tak tenang deh. Wah, gue kuat lakon ini, ulama-ulama yang rapati mulia. Kuat. Wah, biasa pidato rakuat, kuat, rakuat. Biasa mulia. Gue lakon ini tenang, gue lah balik. Gue ingin itu tempat pasar, gue balik tempat pasar. Karena tempat pasar, ngetahin ini parkiran, lugu tengisor. Tanam-nam biasa lu sepeda motor gue dulu ngerarap pulau. Kurung-kurung gue sebagian gak rawang. Barang suwe-suwe wonten santri bawa nopo walasa aman bayang cucuk. Sepuntan ikus gue wonten jubur. Orang rapuh apa malah aku senang gue raro aku om. Nen malah. Eh gue lagi jamin mau. Mereka pulau nama jen paham tenan. Pek kaji nabi artinya jen kaya pulau nama jen ulama waras tenan. Roh kasih nabi. Ulama nih bakat muru ayo serapati so ngaji mau ngatul pulau. Bakatannya harga diri ngaji ini orang khatam ngaji ini tuh kudu belajar menang ya rapo apa artinya gue rame-rame rapo apa tapi ini orang ada sanate orang ada apa? Sanate orang ada sanate gitu kaji Nabi dikomentari lonte iku jari Nabi mangan kok kayak kawulo kayak budak jari kaji Nabi hanya aku budak terbaik lonte ku cek ngomel ya kolat ngucap sopo lonte babi ya wayak kulu walait imuni mangan ratolo-tolo jadi ternyata Nabi dihujat itu rapor koro gaya pangan itu ya pangan lah Nabi tiga harap dan ini tenang waktu kita kalau jauh sopan Nabi fakuli yo yo pangan gitu jadi Nabi kalau jauh sopan Nabi fakuli mau kemangan si rawat yo si pangan pangan terus kalau ngucap sopan itu nawil ni biar tiga yo penon nawani dong ragilim kepenon mau kan posisinya Nabi kan di atas gundukan. Mangane jarene wong wedok. Yo wis kena matale kepen mangan yo mangan monggo-monggo jarene Nabi. Kolat nawil ni biya diga jare lonte. Mekno sira ningsun biya diga kelatangan sira. Yo pekno kuwe. Panak walah akhire Nabi medhun ngepekno. Sing ketemu. Wis tenan ya. Dipekno pek Nabi. Bareng dipekno sik pakolat mongko ngucap sapa wedok. Akim ni mimma pipika. Aku jalo sing wis umutale lho, sing kok emut lho. Jalo sing pun temo dikunyah sinten? Ora ra iku sing umut mbok. Pak to, mongko maringi sapa Nabi ha ing akhlas sing pun dimut. Sing pun dimut iki fakalat dititip pangan. Sapa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama Nabi nganggo teori muru'ah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Jugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos. Intine Nabi ku rasional. Ara rasional ngene, selain Nabi waras ku rasional. Umate Nabi sing wis waras ben waras. Nek kepen tambah umate ya nyabari sing ra waras, sing ra ilang. Sekali Nabi ra kabar ilang ten. Kaya wong diunta berat. Dene ra sabar ra digoleki ya ilang. Ya bojo ge ngoten, kowe dibojo judet kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar ati bojo tenang. Wong sing mayoni ya iku tok. Jadi sabar itu rasional, Mas. Jadi sabar itu apa? Jadi Nabi selain waras itu wajar orang pinter, sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah. Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Gak ada yang ber. Paham gitu? Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji beku ya, wong iku iku ayo zaman akhir saya seneng ngaji ya, wong iku iku, wong telu kagak ancangkem jalur aneh-aneh, wong telu tok kagak ancangkem jalur aneh apa? Kiai harus ngerti kiai ini kiai rejuk semua sebar segini, ayo rejuk. Harus ngerti kiai ini penggawe aneh cek adulan yang pasar, jujur istiqomah sama. Enggak orang dari pasar cek istiqomah apa? Sama, aneh-aneh. Wis ngerti kiai ini weling mati dijak banget mergeno urip lara kabeh. Ngerti kiai ra sampe gawe dak bakas napa? Tapi sekali ke omongan seng ayo mate ilang tenan. Ya muni ya yo nek ra kepanggih Allah. Lah itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau menghamat orang yang terbaik ukurannya nak mangan towo-towo. Mangan dhewe ra towo-towo. Ya, fakulia ke mangan gak apa-apa. Ya jupukno. Mergo ukuran terbaik ya nak nawani menitan apa? Jupukno. Diulung. Bare diulung ke ora arek kuwi sing wis untal ya, diumut ya. Nabi nur di fa'at to. Mongko maringi sapa Nabi hak ing aku. Ya fa'akalah dadi pangan tenan. Ana iki urusan mbok cinta di fakula bae mongko nglideh hak ing mar apa al haya apa izin. Bariku malah izin falam turafit mongko ora tau zina sapa marah hasan khatama. Mereka tipe gaji Nabi. Cara tipe air rugen banyak. Malah parah. Nanti kita urusan itu sih. Jadi nanti kita kena sisir. Jadi orang, ya pokoknya Nabi gue hebat. Tapi nampak tiru ya orang iso. Wah, muta-muta tenang tipe air rugen. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing sikap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda. Beda-beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi koyo wong sing duwe unta, ontane berot, wong liya bantu tambah ber. Dene tetap lebih tahu. Artinya urusan sing khas-khas ngene iku ora perlu minta bantuan orang lain. Iku khas-khas hubungane pemimpin mbek napa ra rakyat. Dan itu memang enggak mudah. Dan itu Nabi kuat. Disebut nama wali robbika nama fasbir. Wali robbika lan krono pengiran siro fasbir mongko sabar sih. Niki ini kue waktu nih maghrib berarti maju total ya. Gak standar maju. Pon gak status niki kalau nopo ngaji niki sanad sing mutasil bahwa masalah sosial itu memang kriterianya tidak pernah gagu. Karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya nopo masing-masing. Yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nah dituruti hancur lebur lada kolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya ke nuruti wong liya, wong wedok wani wong lanang ngono pegat teh. Ke nuruti wong liya, wong liya misale ke megat ora ra urusan, aku ya kehilangan bojo ten. Soale anak nakal wong, anak ngono aja aku anakmu ingat tenan. Wong liya gak kemelo kehilangan, kowe ya kehilangan ten. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Napa tidak setahu kita dan tidak seperasaan kita. Mulanya bener cerita tentang hadis kudsi. Ibrahim tak sapi api nabi. Jadi nabi paling api ani tapi milata Ibrahim Hanifah. Udah nabi eyo mergo berdididik pangeran di sini ngawur. Dalam banyak cerita mikrot, sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim api anu nggih nembe. Beliau itu wakadaru kanuri Ibrahim malakutas samawati napa dijak mikrot nggih pangeran delok langit bumi terus delok wong tukang zina cara kowe piye iki wong kok duwe zina mereka makan dari rezeki jenengan wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan wong ora kelar mangan ya ora iso zina wong zina itu modal energi lho barang to rezekine jenengan kok digo zina Gusti pateni mawon mbek pangeran turuti pateni bariku delok wong tukang maling cara kowe piye iki. Mundingan kan rezeki cek maling epaten iki paten. Wis ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kon maten. Suatu saat Ibrahim kon nyembelih Ismail. Him, anak ambil sembelih. Ismail. Mun alasane opo? Wong niku samratu fu adi dua hatiku. Jare pangeran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrot nang alam malakut. Angger wong maksiat kok kon mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane. Alasane opo hem ke ngongkon aku mateni? Aku ora tau takok langsung tak turuti. Nggih Gusti, nggih, lapor kok. Ora takok alasan. Bareng mulai ape nyebleh Ismail, ape sembleh goyo gora. Ibrahim ditakoki pangeran. Pak Mamang hem. Niki anak kula Gusti, kalau bisa di cancel ya perintah ini. Kalau bisa perintah ini dibatalkan. Ya itu terus pangeran juga. Hem. Rumah sama aku gak gelo. Ketika aku ngomong-ngomong, kon mateni. Iku kawula aku, sing gawe aku. Aku luwih welas ning kawula-kawula aku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bariku Ibrahim ku wapok usul mek pangeran. Nggih Gusti kula kuwapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai tarekat faman tabi'ani fa innahu minni wa man asadi fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gedhe sepura sepura. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pasut. Lha umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka, lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak diprestasi nobat nang fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak diprestasi nobat wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja kumpulul asmi sing sukses mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama darani nabi ku kan dhewe umat, lha paten tak dene nabi ni sapa? Dadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kon. Wong sing gelem mondok wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Dadi wong tuwa oleh ora kader. Wong dadi kiai ra gelem ora iso. Wong kulon bolak-balik disuani wali murid. Kersane mondok mriki ku sing kula kuliah ora kuat. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Ya tapi kudu sabar mesti gelem mondok ya ngene iku. Jugane di bojo elek judes iki. Sing gelem ya siku mbek kowe. Sekali ra sabar ya ilang tenan. Ya kan jeneng Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Iku suatu saat Nabi Yakub ketika nangis munajat temuiran sisi takok. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kehilangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedet. Pedet kuwi anak sapi, nggih. Kowe nyembelih ning arepe mbok. Pedet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh. Jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedet sing ijek menyusui. Pisah kalian ibu. Karena itu berdasar kisah tu Yakub. Mulane nak dalam fikih iku ora oleh adol anake pedet sing jek menyusui pisah saking napa ibu. Dadi nak adol sak paket. Nah rugen ra ngaram melanggar ora oleh adol ora harus didol. Jadi sing kuat nglakoni mesti rugen. Dadi ra oleh adol tapi mbek anake. Lah iku rusen aku meninggir. Mereka orang-orang yang nampak? Betul. Mereka orang haji-haji ini kalau melepas haji tidak turun. Jenengan nak mun haji. Ini aku tidak boleh zino. Pala rokasa, wala susuka, wala. Ya, nak haji yang pun ke melek, ke Mekah, ke sing saya. Nanti buatin haji, tidak usah dilarang. Ini aku pun mesti takut ngampai ini. Mereka orang ngarah di cangkem melek ini Mekah. Ya, ngarah zino ini Mekah, mungkin orang rono. Ternyata dongane ibuke sapi didengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa taala. Di depan Tuhan karena Tuhan merasa yang menciptakan. Dituruti. Akhirnya Yakub dipisah ben sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anake sapi ning ngarepe ibu. Mulane terus ana fikih age aturan nak adol kudu sak paket. Ya, yes, napa? Sapaket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok ngene apa? Ya. Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrim, gomidia iku zina nganti hamil. Ketika dia sadar ngaku ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang dikandungan saya tidak punya bapak. Nabi memutuskan rajam, tapi ternyata Nabi ya wis ngenteni hamil yang gede. Karena hamil yang gede matur. Nah, tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, no, anaknya digawa. Ya Rasulullah saya rajam sekarang. Ini anak biar dibek sinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi. Mungkin boe salah. Tapi anak itu udah ikut. Nah, ketika umur menyusui selesai, baru dilakukan hukum napa is. Karena itu tadi, pengalaman itu tadi. Kayak Nabi Yakub, kayak sinten oh, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu asal usul. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu. Mulan kalau bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok engkek katok anjeka. Ora kenal roh. Anak sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara bibi Gusti paringi tobat. Tata pondok zaman isik kusuk roh canakal muan barengi mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobat jare. Iya karep ngomong tak kale padha. Pertama dipasutno saiki muga-muga ditom. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita. Kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Soalnya ada nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya itu anak. Gusti, jenang sepurane sing gede. Nakalnya podo, hukumnya kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Nah Ibrahim itu ngomongin apa? Ternyata him kue maksud mau wong sing nakal-nakal. Perkara ini kurang anak. Muga anak itu orang arah ngono. Pengiran Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama dengan kucing lakoni anak. Ibrahim tentu tidak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu. Tapi tidak mudahnya kita menghukumi orang lain. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Tidak bil hikmati walau ma'idhatil hasanah. Sama tidak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan, tidak usah. Pengiran dibuk warai. Ini singgawi malam buk ulang. Pengiran ben tetap pengiran, paham? Jadi rasa ulang, rasa warai, ya ben. Bahwa peringatan utus sing apik ngomong. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte ge ngoten. Kamu ndak bisa mengatakan Kanjeng Nabi mbek lonte kok apik, jaluk jika ingin jika. Kowe muni ngono mergo lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa ora anak em ra buyut em, munggo iku sanakem utawa familiem. Matur ya Rasulullah jenengan bina kan. Mergo iku keluarga? Keluarga. Iya mboten. Kowe maksud-maksudmu mengumpat-umpat perkara ndak ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu family Anda, atau mitra Anda, atau teman Anda. Mesti pikiran, matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobat mau. Tapi nak wong liya, ontem mau jenengan urusi itu ya Rasulullah. Nah ini jadi ilmu. Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang digedaki dari proses-proses yang kita alami sekarang tidak ada yang benar. Lah kula ngaji nganti mati, pikiran kula namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya? Ora kok aturan hadis wis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ana rajam. Gak sah pemerintahan to kok ora wani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ra ono sing seneng wong bener, aku misalnya nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lah undene nganggo teori manusa ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teorine Rasulullah itu sederhana, semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nak kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina. Iku anakmu bojomu ora tukang zina. Misale kowe dadi presiden ya anti maling ya anakmu bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Ora ana ning Quran ku anfusakum wa daulatakum nar ora ana. Wong mbok tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum hanya keluarga. Gere wong di umat di konstituen mane wong sombong kabeh. Ora ana ajaran Quran. Ajaran mu anfusakum wa ngkulo sing di umatnya jari wong akeh di umatnya rata aku kuatir darah di sombong hanya keluar sederhana tapi orang tuh dengan keangkuhannya asumsinya kelas negara menyelamatkan negara menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat wong beruang dikurung ribet tirakat lo coba sekarang ya kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000 mereka punya klaim punya anggota 20.000 20.000 itu minimal. Satu orang itu sak kuper-kuper uang. Orang paling kuper itu minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti. Papat ambek loro. 6. Belum sanak-sanaknya bulik budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 × 20.000 × 20.000. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin gadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua. Itu jadi sebuah apa negara. Orang kok dadani bulik budek ini mau magak di nyali, tapi nak demo. Duwe apa? Nyali. Itu kan tidak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi Rasul, ngadepi Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal dakwah paling agung, dakwah pernah tua. Napa pernah apa? Tua. Ya, akibatnya bisa ditebak. Pisau itu tenang. Namun, ngandani padek balik. Jadi pertama latihan jadi Nabi, dipisau pamane. Wis dipisau apa? Paham gak? Jadi ini jadi pelajaran ya dengan kitab-kitab. Ibrahim dikenyembelah Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi ku beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, mulai zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Sampai pangeran diwelehno. Lah zaman ki ngongkon aku ora tak pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pi. Innahu samratu fuadi niku buah hatiku. Pangeran duka. Rumangsamu. Wong-wong sing mbok kon mateni ku kak ulah aku sing gawe apa anak arhamu pi. Aku luwe welas timbang kowe ning anakmu. Mau ku kau lagu kan? Masa waktiku gak loro bukan loro. Makhluk Ibrahim numpak ni. Mengerti Ibrahim janji kalau buat nengarah maksud no malih tenggine tiang naga. Tenan hidup tobat tobat. Dijali betul. Malah Nabi Muhammad anit tapi milata Ibrahim anak boh hanifa. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Jadi termasuk ketika kafir kures musir kajing Nabi melukai Nabi Jibril. Wes mat tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman, tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman, duwe anak Ummi Habibah iman. Abu Thalib orang iman, duwe anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Nabi dungane mustajab. Akhirnya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa iman. Walid bin Muhirah musuh besare Nabi duwe anak Khalid bin Walid. Ya kados sampean ke lalah kiye sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong salat, anaknya do melok TPG. Akhirnya ger mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Iku ape? Lha iku koyo Kanjeng Nabi. Jadi bapak rong kasil tapi anaknya wis napa? Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan yatati as-samawati wa la hayyu ya qayyum ya jazzalali wa jazzalali anna rita nahmi wa zuriyatuna man ahabbana wa talabibatuna rasulata Muhammad rasulah yasu alihim ayatika yu'allimuhumul kitab wa la hikmata yusakihim innaka antal azim wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka ya Allah hatta nakuna ya Allah minal musabbihin wal hamidina lakana alayli wa atrafana Allahumma anta rabbuna kama nakul wa fauqa ma yaqulul qul ukhrusna ya Allah bi ainikal ladzi la tanabbu tatikan fikal ladzi la yurab innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rasyana farhamna bi kudratika alaina ya ghafuru ya rahim anta sattarul uyub wal masawi wa ghafiru dzunubal khathiyat wa anta rabbuna fi kulli halina hatta ya Allah fi fasadina wa halakina fa anta mudarikuna ya Allah fa adrikna bi rahmatika ya Allah waqnuf nabi ra'fatika ya Allah hatta nalqaka wa anta annaradin ya Allah ahyina ya Allah bi rahmatika wa amitna bi rahmatika waghfir lana qabla dzalika hatta tardha anna ya Allah Allahumma shalli ala habibika mustafa Muhammad wa shalli ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa wa sayyidika Isa wa nasatu zuratan fi kasidina Nuh Fasalli alaihi wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa awliyai muqarrabin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ilahana ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi fadumna ya Allah fitalazzizika wal istinasika hatta nara ya Allah fi hadiddar syahadataka wa syahadata rahmatika wa syahadata minanika ya Allah wa nahnu la nara illa dhalika ya Allah fahfad qalbana ya Allah an hadil hayati dunia ya Allah fa inna ka kulta qalbal haq wa mal hayatu dunia illa matal hurur fa salimna ya Allah fi hadiddar ya Allah fa inna ka antal muslim wa antal hafid wa anta ya Allah hamiluna ilaika ya Allah wa anta ya Allah alhamdulillah ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrona wa alaniyata Bismillahirrahmanirrahim. Salamatu sotri minal wisi wal hasad minal wisi wal hasad utawi kibab nerangno fadilahe selamate ati selamate jodo minal wisi tangking sifat menipu utawi ngakali wal hasadilan sifat hasud. Akhraja Ahmad bin Isnad bin Hasan wan Nasa'i wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kunna julu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ngoko dawuh Nabi yatlu'ul ana alaikum rajulun min ahli jannah yatlu'u bakal muncul al ana ing dalam saiki bakal keto al ana ing dalam saiki alaikum mengatasi sira kabeh. Ini sing dawuh Kanjeng Nabi. Sopo sing bakal muncul sopo rojulun sopo lanang min ahdil janati saking penduduk suatu. Fatola amungko muncul sopo rojulun lanang lanang parita yang sahabat ansa. Tantu fulisya buhu engkang telah engkang netes opo lisya buhu opo jenggote rojul min wuduhi saking bekas wuduhne rojul. Kok Allah kok teman-teman apa dalam disitu nenteng ya, mententeng ya. Gowo sopo rojul na'alai insan dan lorone rojul, dia di bulan tangan rojul, asyimali kan kiwa. Maku mbak sandali di gowo tangan kiwa. Pala makanan muka semua sana ono ke al-gobu, persis orang mengodaru sopo nabi dan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Misal dari kas, wadhani mengkono-mengkono dawo, yabu'ul an alikum rojulun min ahli jana. Fatwalah mengko muncul sopo dari karos itu mengkon wong lanang misal maroti ulas badani ambalan yang pertama. Falah makanan mengko semangsane ono soal yang musali dari ketiga. Kolam berdalu sopo anak muda di nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal makola di serta ini koyok dewi nabi edon kelamane. Fatwalah mengko muncul sopo dari karos itu mengkon wong lanang alami di hal ini ngatasi badani keadaan rasul apalih yang pertama. Falam aku mau mas mantan itu menurut semua anak juga di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku mau ke anak nututi. Cara cewa nututi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bin Amr bin Asra jawan makapola. Mau ke Dawo Sallallahu Alaihi Wasallam bin Amr. Ini saat temen ingsun lah ibu. Ibu bersumpah ingsun. Maksudnya dia musuhan ingsun. Maksud mengarap. Kalau tak gimana yang dia keluar terang. Abi yang bawa ingsun. Patang tu mau patung pak insun ani saat meningsun lah aku lurah bakal manjing tu insun ali ngatasi api alatan kelangkapan. Pakin roh aisa, mau kalau berpendapat siro antu ini yang pengirim no panjangan insun ini kamar yang siro hatta tinggi singgo melewat no malam panjangan. Pak aku numpang lah kalau insun. Kala dahulu sebuah rasul nak ambil. Kala dahulu sebuah anak tu sahabat anas. Pakar nama kalau anak sebuah abdul yusak itu. Ibu jadi tanda sebuah abdul anak. Datangnya Abdullah bin Amr bin As, itu berarti itu nginep sopa Abdul bin As, ma'lu sertanya Rojul. Rojul yang disipati min ahli jana'lo. Tilkat salah sata yang mengkono-mengkono bunyi, tilkat salah sata yang mengkono-mengkono telu alayalia kan bunyi, nginep kan di telung dino. Barang nginep di telung dino. Pokoknya kalau ngaji ini tak nyati yang ngomong, nanti kiat jadi wali tanpa modal uang, kiat jadi wali tanpa apa? Modal, jadi kiri orang wali. Kulir-kulir punya wong kiri, pak mungkin terus kiri betul tak wah? Lalu zaman Rian mau bersaran sering nabi hati. Dulu mau mandi tu tahu, dulu nanya nabi, dia rapat kata nabi, kau nabi itu tu, betul tak wah? Nomor loro dungane ulama. Kita jadi ulama ora bakat. Jadi ulama wangene mboten karu. Paling gampang jalur ketiga. Itu oke, paham ya. Paham ya. Dungo mandi ku nabi, ulama ora dungane wong nopo. Jadi kafir mau pikir ulama di bisa perkara ini dreng. Itu ala-ala wong pikir nopo. Ning dunyo ora manfaat, problem keluarga. Ning akhir ora manfaat itu nopo. Dukung mayoritas anti pulau pekir tak kayak terapi, iya iya pekir jadi nopo, boleh jadi wali kan berarti. Tapi rakyatnya ketoran, wali betul betul. Gua tenang aja sih tenang, jadi tenang nih. Uang pekir rawali kuir kuir dan jadi awon gua tenang tenang karena hijab awon dengan uang pekir. Gua pekir lo lo tenang, nopo. Nak kulon ini ulama ya pekir, mulai berharap juga. Jadi ulama aja nopo. Bukti pulau hanya saya tiga orang. Pulau nak dikit satu sahaja. Bukti apa yang dia buat? Khusus bukti kerja dua ratus an juta dengan satu sahaja. Pak, angin tenggelam pun sedih. Sedihnya dikit satu sahaja. Pirang, pirang. Ya, saya tidak pernah yakin kalau besok hidup lagi. Besok ya hidup lagi. Saya tidak pernah yakin kalau besok. Dan itu ulama. Jadi ulama itu tahunya ya imal di akhirat jika ke anak tamu sunoko. Kamu ngamal untuk akhirat, tak akan-akan mati deh. Karena kan nanti duit satu-satu, akan banget. Umurit tarik desa, udah jadi duit. Uang berarti nanti saat ini, merasa suka terus. Itu juga lah, jadinya ya rada protes. Tapi kasih duit sedih, gue coba. Jadinya ya rada protes, tapi. Mengerwaya resepsi, gede gede resepsi. Gue tetap diundang, kalau saya buat wong alim. Kira lah wong alim tetap nopo. Karena ini baru bagus. Tetap pula tetap. Tapi itu lagi tetap kering, kadang mumpal, kadang mumpal, kadang gitu. Padahal kalau dengan mandi jalur alim itu pun cukup. Tapi mandi kering ya, jadi buku. Mana rutin sedang, mereka. Mereka jalur nanti tidak mungkin, jalur lama mungkin. Mata kita belum program. Niai ini gunung gitu, orang alim lah ya Pak. Agar omong aneh enak gitu kok. Lalu orang Pak, terus kalau nak ngajar di santri-santri dengan semarang jadi itu memandik aku tahu iji nabi, secara mungkin ke nabi muntuk, nomor loro itu ulang nomor telung juga ya, kenapa? Oke jadi ada nomor papat itu mat, belum mungkin di beli ini dan nanti ke penjara, malah apa mana aneh, harus ditambahin itu nomor papat itu, kenapa? Mas belum, orang salah tapi dibeli. Oke, belum. Bilang sih, bapak. Nah, ini dari Pak Dewet Kadung Kere, orang wali, tak warai caranya giat-giat. Jadi wali, lewat jalur nopo. Kere, tapi ya sudah nama-nama. Kere, tak nama-nama dusol. Nanti itu nanti makan anak susu, orang kere. Dusol, dulunya kategori nopo. Dusol, keliru orang itu parah. Oh, dusol. Ngobrol ngarap lah anakku cek mangan pizza waktu itu. Mereka mangan di Raisa Jajan itu soalnya lo. Orang-orang kiri itu kan kiri ini kriminal. Jelas-jelas aturan main arti jalur kalau bangun anak kok. Dan maksudnya kiri itu di atas itu. Mulanya nih gue nih pakai ke haji, misalnya ke atas aku lo. Kalau ke jalur gue senalin, ini tuh dua mobil, dua rumah, dua pembantu. Itu kategori ini cek ini. Kurang pasif kan? Wong Arab ku nak muni mlarat iku maksude niku di luar kebutuhan niku. Dadi wong dibojo di pembantu duwe kendaraan iku urung mati hati mergo isih dadi kebutuhan kok. Oh. Mare tengene asbab ana doir kita tetepke layam naul fakro maskanuhu wa qadimuhu wa markabuhu alladzi yaliku bihi. Tidak mengurangi status fakir kalau orang itu punya rumah, punya kendaraan, punya tapi nak rambut mobil, terus rambut pembantu, tapi rugi. Sampai sore itu. Jadi kan ada garis kemiskinan, masih ada lagi di bawah garis. Pulau lupa dari garis ini. Jadi, paham ya? Jadi ini penting. Jadi gue juga ngantuk, gue pergi. Sampai sore menang. Kalau ngarang ini, orang punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu, itu layam naku, ismal pak. Paham ya? Kita warai jadi wali, ora usah suge, ora usah ngalim. Yo ora pati usah tahajud. Mergo kula iso nglakoni men apa ana men. Yo ora usah pati. Jadi Kanjeng Nabi ini jagonan terus dewe. Mumpuk sing ape muncul rajulun min ahlil. Ora muncul wong e gak menarik. Nah wong nganti sandal dicangkek kok wong ora ndi priyayi. Dadi bukti ra gak priyayi iku ora mesti sandal apa? Ke tangan di wong bisa. Dadi ra roh nang sunatane tangan tengen. Men pitul. Lalu sampai tiga kali Nabi komentar ngoten terus. Abdullah bin Amr bin Al termasuk sahabat papan atas. Sahabat sing seudon iki itu akhirnya jadi gubernur Mesir. Jadi pertama kali Mesir ngoten gubernur era Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Amr bin ya saya iki sing seudon, cak ngono kok wali. Akhirnya nginep telung dino. Wali ini mergo dino. Cak ngono kok diarani nopo? Paham ya? Tapi sejarahnya wonge gak kritik kuwi lho. Wong kritik dadi wali apa? Ya tapi ya iso dadi wong soleh, tapi nak dadi wali nopo? Tapi dari rugen mboten kritik ngombak. Jadi nak ngombak itu dadi wali, tapi nak kritik kalau Nabi ini rambutnya dibuatkan lurus apa? Akhirnya saya ingin ngomel kan yang tidak ada jadi Amrut yang seudan itu Sinten gubernur apa? Artinya orang ini pada akhirnya jadi gubernur pasti era Sayyidina Sinten makanya di Mesir itu ada masjid tertua disebut Masjid Amrut Nu ah. Masjid tertua, Masjid apa? Amrut itu sing suwi. Akhirnya suwi itu dinepi. Barang suwi dinepi, wong itu buat tahajud. Cuma nak turu mulat, itu temui Allah mendekat. Jadi modal nak mulat, mesti nopo. Tapi juga buat tahajud. Bar itu ya subuh tangi subuh. Tapi jadi itu. Sampai tahun dino itu udah ada perkembangan yang lebih baik ya gitu-gitu. Tambah mandel kan. Wali, ya dia ngiranya kan mungkin dia kere, tapi kalau sholat sampai 1000 rakaat atau 100 rakaat, kan macet. Ternyata enggak, ya turu aja. Sampai beniru ya, monggo. Gue tak jelas tadi ya, dari sepakat. Bukan wali yang tepuk orang, kenapa? Kalau anak jadi uangnya, ya nak kira percaya, pengennya gue betul bina lagi. Makasih terus bina, sih ngantar telung. Barang dinam dinganti telung dino, telung bunyi, falam ya rohu mongkora ngerti toko abdo bin abdo bin abdo bin rojul, ya aku ngengkang jumenan toko rojul, nalai ini sangin bunyi, sehan babar belas. Gue ra'an nahu idha ta'aro, gue ra'an nahu idha ta'aro, kurang itu. Tak temennya rojul, nalikane malik toko rojul, malik, tangi toko rojul, ngilir toko rojul. Takolah toh mongko, ya, nopo sini, toko mergin, ini mau nak malik apa, kan? Mulai. Oh, tak mungkin. Ya, kalau mungkin mulai. Takut lah. Tunggu toko akwane ini. Mongko mulai ya. Toko Rasul ala filosi. Yang ngatasi. Ngan turunnya Rasul. Dakaroko ha azab. Wajal. Tapi orang tahajud ya. Nak mulai muni Allah. Wakab barang. Nak mulai takbir. Toko. Mulai muni Allah. Akbar. Kata yang itu masih juga jumlah toko Rasul. Di solatil. Pasti nganti toko. Lewat tentang hadis tinggal tentang modal mulai dari muni Allah kan. Kalau Abdul Wah, lewat ini kita tentang kita. Gaya ani tak lihat satu lagi itu tak asma gurah rumun itu dengan Rasul ya kulo yang mengucap terhadap Rasul adalah Fir'aun. Kecuali mengucap apa? Cuma dia nak ngomong atau merasa ni dia merasa mengomentari orang lain. Jadi kaya sangat meyakin, orang yakin. Salam Allah dan mohon semangat untuk buat apa asalah tulayali, apa tolong dia. Makin tulan meh toko insun, anak tak kira entah jemperek nak insun amal lagu ing ngamale rasul. Kalau insun belum dino, ngamale ngawat yang kerja tidak bawa. Kira penasaran. Kita kok ngakul tu ya Abdul Wahhi Abdul Wah. Lam yakun bini wa bina abi wadu pun wala hijrah. Aku bekuai rabi musuhan, bapakku bekuai rawa musuhan. Tapi walakin di tamik Rasulullah wa yakulu lakantara tamarat. Tapi Rasulullah komentari kue, ya tuh alaikum warna'an ala juga min ahlil. Patolak Tuhan tersalat marrosin. Patolak tamongko muncul siro. Patolak tamongko muncul siro antayo siro. Astala tamarrot yang telah ambal. Pak Arat tuh mengkongarap no insun an awi yang kau nginep insun ide kamar insiro. Pak Anjiro mengkongi ngali insun wah ini buah ku amal lukal te amal siro. aku penasaran, gue kok disipati dadi wali rojulun min ahlil. Mulane aku nginep ning gono telung dino, Pak Akadia mau kebeni sanat ingsun jika kelawan piro. Aku pengen anut kuwe, ya. Tapi jebule kowe mau molak molektor terus piye? Kecewa, dan apa? Misalnya aku nganggep bukan wali, bareng tak terlalu aman ngumpul duit receh, wali kok ngumpul apa? Dari rokokan, rokok di partai ini disumbat meneng, malah pusing. Cara Abdul bin Amr itu rokokin malah luwih apa? Dari aku ngelilir, losu mana, dari aku rokokan, ngopo, pusing. Kalau marah kamu orang ini, itu enggak ingin siwa amritan, atau ingin siwa kasiro, amalnya yang amal. Kamal lagi, pama mengerti apa itu Allah di perkara kala kau kan semua kau lagi jika ini si Roma yang perkara kala kan jauh sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku rasa kue dua ngamal sing spesial kok. Sifati nabi kue ku wong ahli jannah wong. Sekolah jauh sebuah Rasul jauh pengen ini marwa ilama roaita. Marwa orang orang sing ngamal itu ilama kecuali perkara roaita kang ningali. Ya ngamal tuh di singgoro ikut pak ya termasuk mulai marwa, nama. Mulai dia semua ikut tak. Tambah bingung kan amroh di situ. Montok kok jadi nama. Wali. Alam alam lah itu semua semasa ini mungkur sopa isun. Dalam kemudian sopa rojul ini isun. Pakau lah montok dawa sopa rojul. Barang aku sebalik kanan. Gitu loh. Hei amroh muat. Jadi ini tak terang. Ma dua. Orang-orang yang ngamal itu ilama kecuali perkara roh etak yang ningali dia. Gaya ini saking sak temen liyane sak temen ingsun kula ajibu iku ora perlu isa kok ingsun dinafsi indal mati ingsun li ahad bin kedwi wong siji minal muslimina sing kira promo itu risan ing penipuan wala aksa julan ora hasud sapa ingsun utawa wala aksi julan ora hasud sapa ingsun ahad dan ing wong siji aku ora tau drengki ning gone wong siji ala soire ning atase keapian atau duwa kang paring duwe khair sapa Allah apa iya yo ngakhir aku iku ngamalku ya semono iku cuma aku tak jogo tenan aku ora tau disifat dreng dadi nek ana wong duwe keapian wong ngalim nggih salat nggih apa iku ora tau dipikir pakora mung kagawa sapa duwe ya Abdul bin Amr bin Mi'ad hadhihi tabi ila halak lawi ila sifat iku ala iku sifat balakot kang tumeka apa lagi balakot kang tumeka apa lagi jika kelawan sira iki gara-gara ratu dream iblat nek iso dadi wah iki mung wong kere iki jenenge gak karu wes kere dream iku ora kudu lane dari tetep nyatane iki kula tak berita kula mulai alit nganggo taman iku memang yang paling membekas tengah hati dulu memang amal itu paling enak di luar gurunya hati sampai tidak ijazah ini atau ingin jadi orang para pengeran sampai yang suka, di kiri, di jaringan ini panjang nomor 3 itu tidak punya perasaan kasut kepada kebaikan yang dikian Allah subhanahu wa ta'ala namanya itu berat dosa dino itu nang kiai ulama itu kaya ngerosok jijik sehingga kemungkinannya kecil bisa korupsi, radio ketemu. Tapi nak dulu so kasut itu dulu so tinggal kita modal beruang di penyakit tau. Uang zaman seti sandi itu nak nyusul kiai seneng era karuan. Kalau saya kiai ngalim seti kiai itu beli dijujuk saingan ni pak. Malu nak dijujuk sandi itu rapati tenang berarane itu rakwat semua. Sebenarnya seti kiai itu musuh mana betul partai politik. Mulan apa kelakuan uang pun. Mulan mana kiai itu tuh nene pak. Tak pernah betul tu lah. Uang orang orang tengah pengiran. Mereka nak kiai ketepuan, dia menangi sampai tadi, dia menangi rontok wani, enggak main mati menangi tidak di samping. Mereka penyakit paling parah yang manusia di pernah kok. Apalagi nak ditumpang, bido pakai politik, bido pengaruh, bido macam-macam. Mana kalau bila balik masuk tempat di sini, kalau wasiatnya siapa yang paling saya kenal sampai sekarang itu satu dan itu diulang ulang. Tak pengalim sembilan itu apa? Semenjak sembuh dia, itu diulang-ulang. Sampai ketika beliau mau wafat ya masih diulang-ulang ini. Jadi saya itu mulai dulu ya terkenal ngalim, tapi bukan nanti muncul. Mulia nak pergi muncul tu kan untuk apa mulia ni apa? Murah jelas-jelas. Mengkalau lagi tadi kalau mau ngobrol di dia, tapi di soal dia ni tu, dia dipukul dia ni dia. Kalau nanti diperuliti yang uangnya itu bangga penarkis baru, jadi omong ini wukul. Sampai buatan populer itu loh. Ya orang kan ngobrol-ngobrol, sebab kali kan gak tahu orang uangnya, kalau nanti bisa. Dia suatu saat belum bertamu dan pernah guru-guru. Lalu guru-guru pas buatan yang dalam. Wonten tamu dan berdiri, nanti yang mudi, kalau narman. Kenapa bisa buat waktu? Dari itu tidak ada guru. Pas betul-betul diangkat. Ya, enggak pas dulu. Ini kontrol guru. Kalau ada itu kayak itu mungkin. Nanti kiainya tekor. Kiainya itu berumah sekali sama saya. Guru saya tapi sama saya itu berumah sekali. Karena beliau guru saya, tapi banyak beliau muridnya beliau saja. Kalau di Rembang itu masih jalan gitu. Jadi seadanya gurunya, tapi banyak muridnya beliau saja. Silang-silang. Ya, misalnya kayak saya ngaji sama Mbak Mun. Tapi era bidinya Mbak Mun ngajinya sama saya kan mesti sudah bilang apa? Ya sama seperti Ki Arwani ngaji Mbak Mun Awir. Era bidinya Mbak Mun Awir sudah ngaji biayi. Arwani mesti gitu. Kalau di dunia biayi kan mesti apa? Bilang aja. Arwani mesti apa? Itu sih hilang. Kode goblok ya. Gak tahu saling ngaji. Jadi gak perlu saling tasir. Mbak Bayi Roken juga tahu ngaji Mbak Bayi Mun. Terus ngelamat sejarah enak itu. Lengket lah, biar tulang itu ngantos putus, ngantos biaya alim putus. Itu biar tulang, jadi mesti hilang. Ngomong iya itu hilang-hilang. Kalau kan Mustafa hilang apa nih? Mualaf lah sih. Ya tapi itu disyukur. Itu disyukur. Jadi gua gak apa ya. Itu dibanding ini. Tunggu ya lah ya. Walau aja lah. Untungnya kiainya itu sudah datang-datang. Ini nanti ngerti yang kesebar itu saya itu kan wisen tuh. Jadi kalau harus pamit. Para pamit malah diarani tamu gak tuh. Kalau ketemu kiainya kok mulai. Badan bulan kurangnya ajar. Kalau pamit tuh demi kue. Uang gak gue. Jadi kalau akhirnya gitu lo tak pamit mawon. Dan jinan kok aneh tuh. Soal kiai dong ketemu kiainya kok mulai. Padahal mulai tuh demi ngerayain ide. Ini nak ngasih kondangan. Betul nama nama kapan-kapan bangun. Ya mulai dulu. Dan sampai sekarang dia tidak pernah merasa pernah punya kenaipan itu. Bongko di pelatih pengenam dia. Jadi beda ya. Ngalim dengan beliau itu. Sama tidak harus mengikuti saran saya. Apalagi nak sampai nanti senang senangnya jadi kiai mulia di situ gitu terus no. Wah, itu urusan kenikmatan di samping. Tapi saya punya saran. Nak mulia itu benar. Itu memang mulia sakit teng anak teng kulo nembung trauma jenenge mulia nggih biasa awan ae ra sambo nggih ya nek dia ada ya ora sing seneng ana sing setengah apa nang setengah lu terus nek mati ya wong disudani wong ya kepenak mari ngulangi terus to dirasani wong ya kepenak ngulangi terus lha dibang ning amal to dapat ora mesti dibiye tapi nek dirasani wong kita per kan tak modal nyekanja. Kalau kere, tidak panggil orang, tidak terima kere, tidak bisa ngamal. Pasti rotin ya. Lalu maksudnya tidak warai itu masih kiat-kiat kere, tapi kaya amal, tak warai. Itu penting itu. Kalau itu prosesnya. Ternyata setelah sekarang saya, Bapak Uswafat, tahun 2005, itu saya ngajar di beberapa pondok besar, juga ngajar di pondok saya sendiri. Itu prosesnya. Teman-teman itu ngalih, merasa mulia. Ternyata sebagian ilmu itu memang kaya. Terutama ilmu-ilmu yang sifatnya sosial itu sebagian itu pasti kaya. Kecuali ilmu hakikat. Yang nggak kaya di dunia itu hanya satu ilmu hakikat. Kalau ilmu sosial itu pasti sebagiannya nomor. Misalnya begini, masyarakat itu kadang kepengen jadi kiai. Uang nggak jadi kiai, yuk mulia. Ini kiai itu yuk di mobil, yuk di rumah mati. Uang rakyat lah, orang PNS lah, nanti dia yang mulia. Misalnya bukti ini juga orang PNS itu mobil yang mulia. Itu masih fantasi. Karena orang yang muda ini, sekali utang duit gue kira oleh. Atau anaknya sunat dia juga tak tepuk. Gila kehormatan. Jadi dia juga orang tepuk. Kita orang juga sudah tinggi, namanya sudah tinggi. Jadi artinya apa? Kehormatan yang sifatnya sosial itu pasti sebagian kaya. Sebagian papa murga. Uang sih hormat gue lah. Ketika kita anaknya mati di rata kok, anaknya pisang rata kok, jadi ini wajah kira dukung, bukan lah, tapi macam-macam, paham ya? Itu mesti terus muka, terus nama? Bahkan sebesar Rasulullah SAW, ketika beliau mulai agak mapan dan punya ulama, ternyata banyak sahabat yang salah paham karena Nabi sering mengkaji orang yang orang lain lebih butuh tidak di sampai sebagian terjadi tragedi sejarah itu sampai bilang idil ya Muhammad, mak kamu itu kalau bagi ulama yang adil, saya ini lebih fakir tidak mendapat itu lebih kaya men. Rasulullah sampai ikhmat rawasi Nabi sempat tertinggung berkata Nabi wama ya adilu idalam adil, kalau saya ada adil lalu yang adil siapa? Ayat manuni ahli sama wala yak manuni ahli lagi, bagaimana mungkin saya ini dipercaya penduduk langit sementara saya di bumi tidak dipercaya, dan itu yang ngomong gitu banyak. Terus Sayyidina Umar, ya Rasulullah orang ini saya bunuh saja, wong kok gak yakin adilnya. Apa kata Nabi? Jangan Umar, kalau dia kamu bunuh, nanti dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Terus orang itu dengan mata sorotan ini, meripati julen, sorot Jawa, namanya menjelit-menjelit, muring-muring, meninggalkan Nabi. Muhammad orang yang tidak adil. Karena apa? Kaitannya sudah uang. Kalau sudah uang, derajat sosial itu pasti rentan. Pasti apa? Bisa ada jalan, bisa ikut mata aku. Kalau bisa pasti ikut rumah tadi. Cari soal aku rata. Dua-dua rata peduli. Tetap hukum sosial itu rawan orang kecil. Sebab itu kalau suhu menjadikan namanya tenang, kalau tenang bila. Latihlah. Ilmu itu ilmu hakikat. Hukum sosial itu anggap baik dolanannya tidak gilir. Lampir dolanannya masih rentang. Saya jamin, saya pastikan. Itu pasti rentang. Boleh mesti mungkin. Kalau biayi paling dilem sudah langit bener ya. Ketanggah di duit dawe, bersinatan, buat keluarga ini mati. Terus rata kok. Mesti pertama itu di situ dulu. Rata kok, ada apa? Kadang-kadang rata kok, lu enak lakas. Lu enak kok. Itu makanya Bapak Rien. Juga mana? Pokoknya alim juga langit rata kok. Sementing ada yang kok. Itu diulang-ulang. Saya itu dulu ya gak paham. Saya ketika beli wakar. Dan sekarang saya nia itu paham. Dan itu saya terapkan sekarang dulu. Kalau mulang dan tujuan negara atau mereka ingin mulang, baru mulai. Gue dihormati gue orang yang rarwa, gue tambahin senang gue orang yang rarwa. Mending lebih capek. Gue orang sopan, gue orang mas dulu. Gue orang lebih capek. Nah, gue orang lebih hitam, gue orang urusan. Ini penting gue laturakan, karena sama nanti biar bisa banyak. Alhasil, si orang ini terus kemudian punya anak turun sejenisnya Khawarij. Orangnya itu Islam, tidak Kristen, tidak Yahudi. Tapi menuntut segalanya ideal, jadilah kelompok apa? Dan turunannya orang ini yang dulu protes Rasulullah itu menjadi turunan yang termasuk mata ini dengan Bedina. Mereka menganggap dunia butuh ideal. Ini ada orang kere, salah presiden. Ada orang buduh, salah kiai. Ada orang dino, salah kiai. Semuanya menuntut. Ya, orang-orang dibulak-balik, tidak kebisnya langsung. Lalu, bisa terus saya ini kok jaringan menengahnya. Bisa berusahanya itu dengan berisi kok jenengan kejahatan berarti kan? Aku itu ngerti nanti uang alim ya aku. Kemudian aku menengah yang berapa terang aku ya jadi berapa terang aku. Dan aku orang kiai kok jenengan pas lain. Orang orang yang ada kumus pas nama kiai. Di pas nama uang pinter tiktok kalau tahu. Orang orang yang kurang baca kiai. Amanat aku di pas nama uang pinter. Tapi termasuk orang tinggal dina, dimana lu haram. Jadi dia malah dikwajibkan rugam. Mana ada? Dan, ya senang aja itu menimpakan tanggung jawab pada orang. Masjid macet salah dia, orang musimnya salah dia. Orang salah orang kiri salah presiden. Bahkan anaknya kiri dewi, anaknya kandung dewi kiri itu salah Pak Dewi. Mau nanti Pak Dewi suka kan nyapa hati. Lalu bapak ewe yang nyapa hati, mulai Pak Dewi. Loh, bapak ewe yang nyapa hati, mulai apa? Unarap nggak rasa sih, mari dipakai juga orang nyapa sih dipakai juga. Mungkin saya nggak terima, kawan-kawan juga zaman SD itu juga, mari dipuang sih lari. Nah itu makanya kenapa saya utar, uang mulai itu agak gagal dari jiwa. Cara saya wali itu artinya jem, nah ini masih bagus. Kucur atau jem, nah kalau suwon tenang, penyakit jem sih hilang. Mungkin nanti diprotes pengurus tamu. Terus, mau satu setiang ngoten-ngoten, dekat ngetemnya. Tapi nak kerasam. Tak, ada anak pengirahan. Jika ada jepulnya, orang-orang itu tenang. Kalau berkali-kali dalam kasus-kasus sosial, itu ya ya kontroversi memang. Saya tuh yang saat itu sahabat-sahabat yang cukup punya kecerdasan. Ini yang kasus-kasus nyata. Misalnya begini, ini contoh yang nyata. Suatu saat sahabat kematian dari Nabi Jannah, itu namanya Sa'ad. Saat itu, ya sahabat agak nakal, tapi dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk. Ini sahabat yang masih kurang ajar, ini dia yang bertiru. Enggak, aku menit. Dia itu di dalam rumah, lorong. Lorong Rasulullah Tuhan, ini kita nyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini juga berumum, dia ini ngerti nak Rasulullah Firawu di rumah Rasulullah Tuhan yang ada pintu, yang daun pintu. Dia ini menikah alaikumussalam, tapi gak bandar-bandar. Karena Rasulullah itu tidak dengar, Rasulullah ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali Rasulullah itu pulang. Kenapa? Karena tidak mendapat izin masuk Rasulullah. Kenapa? Orang pulang dicelup. Sahabat yang itu kurang aja. Dan itu saya sih. Dicelup. Rasulullah itu sendiri. Ya Rasulullah. Sini saya ada di rumah. Ya Rasulullah balik aja, ya tidak tersinggung. Kenapa ya Tasyu? Saya salam tiga kali tidak kamu jawab. Sungguh, Allah tahu bahwa salam engkau saya jawab. Cuma engkau ya, tinggal. Terus ada, ini ditanya. Kenapa ya Tasyu? Karena doa dengan Tuhan. Kita berharap dengan doa berkali-kali. Jadi kalau langsung dijawab, itu kan salamnya Rasulullah hanya. Tapi kalau tidak dijawab kan diulang lagi. Kalau tidak dijawab, dia terus orang lu ya seneng ya. Ya orangnya ada ya tetap saya tak biru biru pintu. Ya setelah, buat seneng ni nanti tak dijual ilmu. Saya sudah terus jagungan sama Rasulullah, Rasulullah dikasih apa kurma itu. Kata Rasulullah, akal atau amakan labur. Yang makan makanan kamu itu orang-orang kaya. Nabi muji-muji ya terus. Nah itu terus saya punya sanad dari bapak saya dari Ki Hamid Pasuruan. Ya gitu. Agama itu gampang. Ki Hamid Pasuruan itu dulunya bapak saya, tapi pernah mbah sama ibu saya. Jadi adanya Ki Hamid namanya Ki Abdul itu adiknya buyut saya, adik kandung di Masuruan. Kakaknya kakaknya buyut saya. Ki Hamid itu punya torekoh lucu. Ya ngakali, ini rontok ngakali pengeran, tapi kena buat diri ngakali apa? Gaya tapi gak. Saya itu pernah punya pakde-pakde yang sepuh banyak. Seperti pakde-pakde saya gila sembuh dan ya main mati. Lalu sama Pak Amir disuruh ngapalkan Quran. Disuruh tahu. Ya protes pertama. Mbak, ngomong mau main mati. Kalau jenis ini apa? Terus sama itu. Ya ada yang belum cius mati. Ya ada yang belum cius mati. Nah, suatu saat Pak Amir itu mengutarakan alasannya ke Bapak. Ini loh, nusir ini, rajin ini. Jari ganti nanti. Ya, nanti tidak mesti benar. Mansalah katorikon jal kami sufi ilman sehal wah wah katorikon dilal uang singgule ilmu itu nak mati itu merkumis waktu gampang mereka pas mati cek dalam perjalanan gule jadi nak uang gue ngapa lo Quran itu cek gule ilmu dan nak seorang kan gak gule jadi dia mati ni mang dengan status gule jangan kan bapak itu bener jadi bapak pak kau itu yang murid-murid tua yang mati jauh ngapa lo Quran ya harus di tengah jus. Apa kalau wong nak. Jadi sebagian agama ya ana-ana ngakali. Lah sekarang saya itu semenjak jadi kiai itu malah pede. Pede saya karena misalnya saya menyelesaikan masalahnya rutin enggak bisa, menyelesaikan masalahnya musuh kok enggak bisa, menyelesaikan masalahnya santri juga enggak bisa. Justru karena enggak bisa itu saya merasa lemah sehingga ingin bisa. Kalau ingin bisa punya cita-cita baik, sehingga cita-cita baik saya ditulis. Tapi nak misalnya selesai dan kelar mungkin saya malah sombong, berapa ragu, bencana petani nggak malah lebih terus ngurung ber. Jadi uang nak mana? Ditulis mana terus ngurung ber, malah kita omong, mesti jadi uru. Oh, doa kalau kalau nanti di karyawan yang pangeran, hodim, hodame pangeran, ngurusi kota, nak ber ber malah enak, terus satu sih pegawai ini pangeran, malah nak mati langsung suar, pemerintah pegawai ini, anak ber malah lebih purna, lebih pensi. Mana kalau nanti mau bukti, mau bukti, nak ngotot dengan cara Allah. Mana kalau diutar kapar, dia tenang. Itu dulu diajarkan betul oleh kapar. Saya masih ingat Kalau bapak ingin bikin bodoh tidak jadi atau apa tidak jadi, ibu saya itu marah-marah karena ya rata-rata perempuan itu relatif tidak kuat. Bapak gue loh, terus ada gue loh, tapi gue udah ada nih yang udah wong anak jadi ya, bawa kurang jadi ibu dulu. Ada nih ya di mana? Yang pangeran udah terlalu saya nggak. Ayo terbang ragu-ragu, jadi menyerah pangeran. Saya sampai sekarang tuh masih teringat. Karena sampai sekarang sudah ada pernah punya cita-cita menyelesaikan masalah saya dan rakyat Arab. Wong Amerika ibu yang urusannya ya rakyat, Afghanistan di Irak ya rakyat, ekspedisi ku Indonesia ya rakyat, Menteri Ekonomi di Rumus Kesejahteraan orang kira ya rakyat, Kiai mulang berdiri orang bodoh ya rakyat, Wong temania saya berdiri wajar ya mania ya rakyat, Tengah mati kira ya kira ini, rakyat. Jadi sebenarnya banyak masalah di dunia yang tidak nampak. Nah, daripada ngono wis wae pompo kondok dadi wae. Sampeyan dadi nopo? Termasuk syarat wae. Gimana ngendikane pengiran apa man syarha wa sadru lil Islam di bahwa ala nurin. Ya. Jadi ciri utama orang baik itu mesti ini sira kusuk bidadane jem. Alam nasrah laka. Fama yuridillahu ayyahu yasrah sadru. Jadi ciri utama orang baik itu pasti satu. Hati ini jem. Tapi misalnya kalau pulang ini, rohatan santri yang duit-duit, aku tidak ada duit. Ini ibadah syukur, matur nuwun. Roh santri kira baru rukin, gak prospek, sabar, ganjaran, enak. Nampak duit juga ganjaran, nyabar yang marah. Orang malam itu luru. Tapi nak aku bisa syukur, kok raja sabar, ganjaran syukur, terhapus ganjaran, terhapus bisa ngerti. Padahal ganjaran syukur paling luru. Kita yang gerembang papat. Apa bener? Cik minat, cik nama? Selama ini orang banyak kiai masih gitu. Nah untuk syukur, tapi raiso. Nah, itu keliru. Itu sakit min. Sakit nama? Paham bener sih, ini penting kolator aja. Terus banyak sohabat yang dicap Rasulullah wali. Itu model ini, itu hati ini api. Lain Nabi Nabi Dawa al-Muslim, singgaran Muslim, singgaran mangsa lima muslimun, mendita ini, supaya ini. Wong singgaran Islam, wong liya selamat, wong kocan pemelek, lang sangking perilaku. Bagian Nabi Nabi Dawa, al-Mu'min mayak manu jaruhu bahwa iku. Wong singgaran wong mu'min, wong selamat, wong sing tanggani ya selamat, kok tindak kriminal ini. Ini penting kolaborasi. Mana sama nafas marah itu jadi problem bagi wong dia, terutama bagi guru. Marah tu perang. Jadi ni juga jauh. Tapi kalau siswa, apa tidak kere? Kau jalu ini. Kalau aku susah, tentang wong kere yang aneh, nanti susah. Kau tapi nak orang berdua, kau jalu ini guru, goblok, guru apa ngerti? Tinggi. Kau bisa tak dilamur yang lebih alam di bawah nanti. Kau susah, kau tu aneh. Kau kere terompak. Terus bareng laporan nonton pulau pertama itu ya iba sim iba ya sempat dia ya, sempat gada rasa iba. Jadi saya nih lapor mau agak, dibule uang ini kurang aneh tuh agak, jadi tidak itu. Dibule kiri sing model dibule ku agak, pertama tak anggap uang aneh, dibule kancane pirang, lo yakin termasuk oke. Jadi di Indonesia itu masih banyak uang kiri aneh, jalur anak radu ya, malah nggak. Kan hati yang aneh. Nah, berhubung akhir hati doa aneh. Karena jumlahnya sudah mayori. Nah, berhubung akhir, terserah aneh, terus yang lakonnya birang-birang, karena jaga dia. Pak, itu terus kurang ini jasa izin. Sebetulnya untuk jadi wali itu sama ragu dukasi, ragu dukung daripada orang kuat. Cukup dua hati-hati. Ini disebut Quran, illa man atawo hati konfin. Kecuali wong sing sowan pangeran, sing sowan pangeran sing selamat namun tiyang sing atau wae dikolbin sing sowan beto ati telah. Lho kula nganti sak niki kula tak hadus gini. Kula nu nak numpak travel utawi mesti. Kadang kula yen mesti sering liwat Solo, nak dalu jam 11 nang di mulai lonte yo, mulai sopet yo ono wong macam-macam. Kula nu nak. Ya Allah, saya ini gak pernah minta engko dapat hidayah. Mulai kecil saya juga gak tahu hidayah itu apa. Tapi dengan negeri saya jadi orang kayak apa kalau itu anak saya? Kayak apa kalau itu saya? Sampai saya berdoa ya mukolibal kulub tapi lebih alat ini. Semoga komitmen saya pada kebaikan itu mas. Ya kalau biasa ini soal nanti kaget nama sholat tiga di sisi yang cuma di sisi yang masuk di bulan tak pikir nangis saya ini jadi mungkin sekali saya ini diberi elpa Allah banyak karena hati saya memang saya itu tidak pernah bertanya menjawab saya mantau sama orang itu pasti karena tidak anak saya andikan itu anak saya pasti saya sujud di dengan kalau istighfar itu saya anak makanya saya pernah haji di sini saya belajarkan di kita kenapa Nabi Ibrahim dan yang beli Nabi Ismail nah versi hikam dan saya percaya versi ini. Suatu saat Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena beliau sebagai Khalilur Rahman diangkat di alam apa? Orang ketemu pezina-pezina. Allah tanya, menurut kamu gimana sih? Bunuh saja ya Allah. Mereka makan dari rezeki engkau dan penggawaan ini menentang perintah ini. Kita dituruh di Cipanen. Saya itu melihat orang mabuk, orang minum, orang bigger dan sebagainya. Gimana Ibrahim? Ya bunuh saja ya Allah. Cipanen ini. Sampai 3 kali. Suatu saat, Ibrahim ketika di anak Ismail, kilar itu palama balawa wawutah, yaitu yang umur 6 tahun, umur 5 tahun. Dan pengirahan kami belah, dia mengaku takut. Anakmu sebelah itu, di penjalan anak itu tanggal 8 Juli. Dia kusti, tapi ini usam rotufu adi, itu dua hati saya. Bagaimana mungkin kami belah? Dan pengirahan tiba, roh diberi hak ragu 1 hari, menang di sebuah umur. Terus tanggal 9 disebut Yaumu Arafah karena ada kepastian. Dia pun mesti. Kalau keberatan nanti kalau suruh. Kalau keberatan nanti kalau apa? Sampai pangeran dimaki-maki nanti. Im, apa kamu tidak ingat? Saat ada orang nakal bukan mata ini. Saat ada orang bajingan bukan mata ini. Itu kamu laku, sehingga ya. Laku ya di pulau. Enak, ramai orang dari ngomong mata ini. Tapi itu kita akan mata ini anak bengok. Nangis Ibrahim. Begitu juga cerita kita pasti begini. Kau nak roda wedok ahli, kata anjek tak ning dalam, kau rasa nak. Roda wedok kau rujuk, mesti mengumpat mengumpat. Tapi nak ikut anak, tak pacar anak apa yang rasa kata. Kau pasti dengan mohon pengampun pasti dengan. Kau nak roda copet ning dalam, hijau atau siwu. Pantas hijau atau siwu pasti copet. Tapi kalau itu anak kamu, mesti kau akan menebus dengan segala kekuatan. Di sepuro damai. Nah, ciri utama ulama dan corona bayar no umpam mau tinggal salah itu anak. Sehingga kita punya syafaqoh lil khalqi dua belas nih. Itu bayar no tapi wong liy. Memang barang haram harus kita lawan, tapi gue rawuh terlalu anak. Hei kalau dua ibnah, bagaimana kalau itu anak? Wani penting kolaborasi. Mungkin lu kerja konco gay-gay sih nggak katakannya nih. Iya itu sambil kedingin dari Muhammad dia itu nak pergi dulu Muhammad dia itu bimbang sambil kedingin dari Muhammad. Jadi anak kuliah di Yogyakarta itu pacaran dengan Muhammad dia terpaksa. Kalau tak kau ini, dan ini nanti sabar tu belum Muhammad dia ya ape. Lalu orang dia itu kembang kota yang malah bapak itu kedingin dari Muhammad dia tidak ngamen. Sambil anak itu tertua Muhammad dia sekarang. Anak kandung tu, lalu orang Jawa mesti kedingnya. Rohen, sofa biasa ini khusus santai lah. Sofa tu kalau anak ibu yang gaya, kaul. Jadi sofa, mulai rawat kita nak menang. Oh, sofa bernau bila, ya sofa mohon orang ini. Takdir kita nau bila, orang ini. Takdir rasa bilawan bernau bila kok. Nara kalau dari ayah dan ibu kita nanti komentar macam macam. Kalau tu wali sunnah bono koyorator, dia orang. Dia tu gaya. Dan Nabi Musa dia begitu, Nabi Ibrahim. Lalu kalau nanti tak nikin, misalnya lah, kan pesawat, ngomong-ngomong, sering nangis, ya Allah, anjikan itu anak saya. Sehingga di pramugari, ada mutah-mutah mesti, mata ada wayu-wayu, dan ada mutah-mutah kok. Memang tinggal cium, bisa-bisa, mungkin saya naik buat, wah, wah. Senang-senang, ngomong itu anak. Makanya uang gue, anak itu dunia jadi nambah, jadi siapa, bayang, ada uang milion, ngomong. Nah, ini apa dia yang mau cara. Berdandan di tiang ini. Jadi rapati di siapa, kalau merapati orang lain. Lalu keluar, menganis tak nikin. Anak keluar umur 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Jadi biasa kalau cari itu, enggak, empat tahun, empat tahun. Itu kadang betul kita alih ucul, kita miru para nabi, ke zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad itu nabi, orangnya populer, hebat. Itu kalau sholat, ya gedung khatam Husain. Bahkan Sayyid Husain itu biasa gawe nabi itu jaran-jaran. Jadi pas mungkin itu jadi jaran-jaran. Jadi Sayyid Itu ahli tarikh sepakat semua bahwa Nabi sering digemari saya bin Hasan bin. Jadi beliau sebagai seorang mbah gak nyaman dengan cucunya. Bahkan sampai mazhab Hanafi dan Hambali itu menentang paham Syafi'iyah yang mengatakan bahwa obat pun tentu gak tahu so. Alasannya apa? Karena Nabi pernah sholat gendong cucunya Umama. Nabi itu punya cucu namanya itu. Itu kalau sholat digendong. Kalau Nabi berdiri digendong, kalau Nabi sujud di depan. Dan gendong jati ini orang mungkin raubah. Raubah cegok. Makanya mazhab Hanafi Malik itu obat itu orang mau asal terkait kemaslahatan. Tapi wajah sapi mengatakan bahkan lu ada sholat yang musuh, aku sudah rapa rumah. Mereka ya rara mazhab dia barang. Jadi khusus dan berbeda itu. Kombinasi, no? Kok? Nah itu saya Muhammad Alawi di Mekah itu kalau sholat itu dia gak pernah jadi imam, jarang jadi imam. Pas itu sepuluh gak jadi imam, itu kalau sholat dekat pintu. Nah, lu sampai di negara ya, di sholat. Ya betul kan? Ya tenang ya, karena beliau mazhabnya Malik. Wah, ini doang aku bareng. Gimana ini sholat main pukul? Tapi kalau di satu betul, Nabi itu sholat itu gitu gitu. Gitu gitu, Umama. Umama itu binti Rogi, jadi putrane putrinya Zainab. Jadi Nabi punya putri namanya Zainab. Zainab itu dia digaru Umama. Itu digaru dengan digaru Rogi, Rogi bin A. Ini dia anak namanya Umama. Terus apa tak cerita ini? Nah kalau ini buatan tinggulan, ini buatan sopong, ini mau cerita rakyat, mau cerita sini. Bener anak teman gue itu membiarkan dengan anak. Ini banyak membiarkan hati mati lah. Cuma saya akan spesial di langit. Mulai kita terik di murtad busuk gue. Kalau Jakarta ini dinam, busuk-busuknya kayak dinam, pancet. Tapi kalau populer di langit, tenang ya. Kalau nak mati, gue populer dengan ngomong. Ini mulia lah, nanti tidak tuh, wakil khusus, wakil khusus, konten-konten. Enggak perlu tentu-tentu patwa yang buat saya bulgar masih kaji lantai. Itu saya ngomong nak MC, aku saya ngomong malaikat. Ini saya ngomong MC, aku saya ngomong apa? Ini rasa sombong, sebenarnya itu. Bukan, memang kita harus yakin begitu. Makanya ini hati suci, ono. Saya ini punya hamba-hamba yang majulun pilar di bumi tidak populer, tapi ma'ruf pun bersama. Tidak populer di bumi, tapi populer di bumi. Ya, tapi orang populer itu kan yang orang agak kan. Ya penting orang agak. Terus Rasulullah itu sampai cerita ini di Musnadu Ahmad. Suatu saat saya Hasan Husain itu jualan anak asu. Asu kiri. Ya asu suni. Itu anak asu bahasa Arab itu jirun. Jirun bakal bing itu anak asu. Oh itu lagi anak asu. Kiri. Kira, oh, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, kira, ketika lama nunggu saya, nunggu mereka Jibril, karena sudah jajan, sudah datang. Sampai pagi tidak ada. Ini pas beliau mau keluar, ternyata Malaikat Jibril di depan pintu. Kata Nabi, ya Jibril, sudah saya tunggu, tapi kamu kok terlambat. Kata Jibril, enggak ada terlambat, mulai tadi malam di sini, itu ada berani masuk. Karena adaan, saya ini para malaikat, ada kita masuk rumah, yang ada anjing dan surah. Surah itu kiai maknanya gitu-gitu. Ada yang maknanya gambar, ada kiai yang mau gambar. Nah kiai yang belum gambar, maknanya patung. Tapi mana ni patung berdua yang ngomai pagi no boneka? Mana ni striker? Kulon di guru-guru gua gue kata, mulai guru ngalim setengah ngalim guru khusus setengah khusus itu lengkap. Kulon di guru khusus, itu untuk hadiah medal yang di koran gambarin mano, yang terjadi sama non, gelkon, kamu lihat kita. Lemari suai, kira-kira udah 6 juta, 6 juta. Ini gue mesti tombol, berdua manjain untuk uya berapa kuat. Barang roh gambare nopo? Blekok nopo ora darune didun nopo? Bangun nggih, bangun. Iku wong kok sampe cah dalem, cung jupuk nopo tatatas gulune ditata. Dadi akhire blekok ida tapi gulune terputus. Mergo sing dikon ngekeki nyawa sing dengan asumsi hidup. Nah iki tata ra mboten nopo? Mboten. Kita tata, mungkin nek kita tata iku ra gak kurang. Nah, gak urip berarti orang kena kitab tiga inyok. Nyawa. Jadi tak mau gambar kan orang keinyawa. Ya, kalau kita ada apa? Tapi pun tipis. Tipis kecepet di buatan yang gambar itu tipis. Berarti andikan hewan yang berdua itu penyat. Penyat itu orang itu. Jadi, bapak seni tapi kalian debatnya kali jogo. Kali jogo rasa pasti roh hukum. Mungkin wali mantan preman. Niku damel dakwah yang wayang tengul. Sunan diri tentang itu wayang tengul niku kerja, berdaga patung bantah-bantahan rabar akhirnya wali-wali sepuluh Sunan Ampel, Sunan Kudus ya wis wayang kulit saya itu kena gepeng, kena kena dari ya Allah gepeng kan kena ini wayang kulit itu kompromi sama wayang paham ya ini dia-dia ini nak gambar apa-apa itu berdaga gepeng tahu nak gepeng yang kertawa untuk mereka banyak orang has, lu mungkin banyak masa pikir ya, nela atas puluh malaikat itu kaitan di kalbun wala. Itu di Musnad Ahmad itu diterangkan. Ternyata yang bawa anak anjing itu Said Hasan. Intinya apa? Betapa Rasulullah itu mentoleransi semua haknya anak-anak, semua haknya. Tadi gue bawa temung semua sosial, gue mau itu style. Aku lho buatan, kalau rumah tatu itu pantas, maka aku lho rumah tatu. Tapi ini jauh, kaya rumah tatu itu betul. Tapi lah, bongsa kewan dia ini gede. Anak lho itu umur batang tahun, seneng aneh kok. Wah ini, manggar tempawan, warna pola itu dua yang ngomong-ngomongan. Itu lho tak berhasil, oh jauh, kira-kira gak asuh ini. Hasan Husain malah belanan ini lho. Kira-kira ini mau pola. Tapi aku cicil, ya. Jadi ya mulai, gampang. Ini anakku, anak uang. Tapi dosa kula itu mulai rian pasien tahu betul kalau keyakinan saya begitu ini kalah. Dan di kula kaya goblok, ada anak kebar itu. Dia sadar sih, aku sih goblok di motor, anak ikut banget, tak ada anakku, anak uang. Dia tuh sadar. Ya milih ngalah. Ya bilang ke Mbak Mbak, ya wajar Mbak aku kalah, aku anak EDW ya wajar. Jadi, tapi kalau kamu niru saya, no ya perkara tenang. Tapi saya bertahun-tahun cara berkeluarga gitu ya damai dan mudah. Baik-baik. Karena saya ini orang fakir, saya itu ahli fakir, memang gitu. Ini coba ngomong-ngomong, aku kan. Cara fakir, ini itu buji wong ini. Bujur memilih bahasa Arab itu bujur terjadi Ajnabiyah nak diterjemah wong. Umpama bujur rawong liya itu sulit sampai menjelaskan mazhab Syafi'i nak nyekel bujur itu bahasa. Umpama bujur kaya anak berarti nyekel bujur. Bukan bahasa. Umpama bujur ponakan nyekel bujur. Ini nyekel bujur bakal gak? Bukan nyekel bujur, boleh. Bukan nyekel anak. Kenapa nyekel bojo batal? Karena ajnabiyah wong. Pengen ngeloni bule ora to? Gak oleh ngeloni ponakane ora. Ngeloni bojo. Oleh, atau krim lho. Jika ada aturan apa to ya Rabi. Perkarane opo? Ajna. Maya tadi pernah di soal sama Kiai itu. Gus, sampean ngaji ning ndi kok cerita bojo wong yo piye maksud? Sampean tak cerita. Satu-satunya mazhab Syafi'i yang bisa menjelaskan itu ya teori saya. Karena mazhab Syafi'i sekarang itu mulai tidak populer di Indonesia. Di Indonesia itu banyak kelompok yang nyekel bojo ora usah wudu. Alasane bojo keluar. Itu nak keluar sana kena dikeloni, blok-blok. Keluarga itu dihadir oleh dirabi, itu dirabi berkewong. Wah iya, makanya saya itu paham. Dalam hal ini Syafi'i sentris. Paham ya? Lu enggak, karena saya tahu logika yang dipakai Imam Syafi'i. Tapi logika ini menjadi aneh ketika kita cara berkeluarga, mau tak usah omah, kok dagem. Tapi alhamdulillah bujuk lu lupa, nanti saya bertukaran sampai anakku. Anakku lu itu hidup untuk papa tadi. Wah, ini yakin mesti tak salah, no. Seyakin-yakinnya. Gue pun dikenal sampai anakku. Seyakin-yakinnya. Ya betul-betul boleh ngomong. Ini tinggal uang si bela anak ya ini. Ini sesatnya. Iya, biar anak itu. Bukan, tapi ini sama tiru kena, bukan kena. Tapi saya itu bisa menjelaskan kenapa mazhab Syafi'i mengatakan yang kalau tujuh, kalau karena ciri keluarga itu gak batal loh. Mana yang pakai tujuh disebut ajna, ajna aja nak berjumpa uang ini. Tapi perkoran, lo yakin nanti perkoran. Ya, tapi saya jelaskan, kalau yang mbak enggak seperti ini nanti kita tujuh di tujuh. Karena saya tahu logika tujuh nopo. Kecuali kondisi tertentu, misalnya kita pas waktu fase dalam konteks muka yang ruwet, berurat, kita gitu, gitu. Tujuh sitok itu hilang, paham gak? Gitu? Tujuh sitok itu nopo hilang. Nah, apa pun kita tahu, tujuh sitok hilang kan nopo. Itu memang kalau kita tewas mungkin nanti ada di negeri mungkin ngaji tapi abot tapi ini punya mungkin betul misalnya itu guys 10 tahun kelas daftar ngaji daftar tunggu 10 tahun itu takut dalam mau ya tapi bukan berarti tidak ahli luar kalau untuk ahli luar itu cukup lewat jalur miskin jadi bukan berarti tidak takdir kayak sama sudah mau wonten jalur yang sudah bisa dilakukan sekarang juga boleh tak pakai. Jadi nak mazhab Ibnu Abbas termasuk yang diikuti Imam Malik memang kalau tidak sampai jima tidak nopo. Biasanya kalau orang-orang haji atau wakil bazar nopo waktu dibuji hilang itu atau apa ini kalau nopo tujuh. Padahal syarat saya itu waktu itu suci lah suci nopo hajat pada jari orang kafir ini kalau tujuh. Kalau kayak gitu ya terpaksa kita intikal mazhab. Tapi nang cepet balik ning sapi, nak iku mbok terusno, bojo ora batal lho mbok anggap keluarga. Kok mangkere iso ngeloni, wong kok ngeloni keluar. Dadi kowe mung yo sing adem, tapi iki yo ono bener e. Justru darane ora keluarga, yo kena mbok keloni. Nang kok arani keluarga, keluarga kok mbok. Paham? Makanya dia di sapi seneng, dia kusuruh bolak-balik bantan kak tau menang. Bantang tak bujur, udah kebro. Bantang lalu bujur, tak tau menang. Barang ketemu bro, menang. Itu salahnya rata rumah. Matur nomor terus matur. Ini mau protes, ini matur tapi nak bujur ke tahun mulai rian 60. Kalau kawin tahun 2000. Itu 2 tahun pertama, akan ngapal Al-Quran, dia tahu langsung. Itu jalan seperti itu. Jadi anak bujur ini hilang, kalau urusan keluarga, anak seperti itu. Tak ulang seperti itu, mau baca syafi. Sesuai, ya satu pernah rasa sampai aku dapat mengambil sapi ini, sesuai duduk. Dia aneh tidak dari toko-toko pun sekali masih apa aneh cerah aneh. Jadi bojo itu besar apa itu? Sebab itu punya efek hukum sakit di kelon. Umum bojo koyok keluarga dan orang lain di kelon. Mereka orang lain keloni bojo, orang lain keloni boleh. Tetapi efek dia juga keluarga, tidak tahu. Lain pada sapi ini nanya berujung. Nah, kalau anak bilang netral, maka tinggalin draft netral mana aneh. Tapi sekarang tinggalin draft netral, dia mau nggak memang kalau di draft netral awal amat komunitas itu kita sendiri sampai lima, sampai berapa? Ini penting kalau aturakan biar sampai ini tidak masalah-masalah. Kalau suwon lewat ngaji ini, bahwa dimulai sampai kita saja kata. Aku misalkan OCD penyakit dengki. Mereka penyakit dengki itu termasuk satu penyakit yang nganti di dunia mau sampai terjadi sempurna. Iki yang utama lo ngapai waladina jaru min fadihim ya puluh narabbana ufir lana wali ikhwa minal wadina sabakuna jilin wala taj'al fi puluh bina gillal waladina amal ya Allah jangan sampai hati kita ini punya perasaan tidak enak lilladina dengan budaya kowe kepada-pada Islam kepada-pada meeting secara soal hak berarti ya sampai ngomong barangnya saja ini kan bilang saja zina itu haram malu itu haram nikuran itu haram tapi ketika kamu melihat rukin menipu jangan katakan rukin menipu tetap kalaupun dia nipu itu dari 0,% dari kehidupannya tetap akan dicuri paham ya orang itu mesti tidak adil misalnya di detik itu secara rukin menipu orang paling nipu orang urusan bisnis paling duit share setengah juta atau tak juta. Tapi dari sekian hidupnya Rogen, tentu banyak yang enggak nipu. Tapi uang cenderung kena setan, roh Rogen nipu diiling-iling, pas roh Rogen jujur. Padahal saya yakin jujurnya jauh lebih paling tidak sampai mengobati kasus dimulai dari kita. Mulai mulai penting pula aturan. Jadi zaman jangan terjebak itu orang setan. Uang ngajili orang berlebihan pasti ada setan. Karena kalau tidak berlebihan tentu akan mengingat titik-titik kebaikan. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi kibab nerangno padilai selamete ati, selamete jodo, minal gosi, sangking sifat menipu, tawi ngakali, wal hasadilan sifat hasil. Akroja Ahmad Ubisna din Hasanin wa Nasa'i wa Anas ibn Malik wa Dewan Bukola. Kuna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Fakolah mkoda wa sallam nanti. Yatlu'ul ana alaikum rajulun min ahli jannah. Yatlu'u bakal muncul al-ana ing dalam saiki. Bakal keto al-ana ing dalam saiki. Alaikum mengatasi sirokase. Ini sing dawuh Kanjeng Nabi. Sopo sing bakal muncul sopo rajulun sopo lanang min ahli jannah saking penduduk swarga. Fatolah amungka muncul sopo rajulun lanang antari saing sahabat ansar. Tantu fulisya buhu engkang telah engkang netes opo lisya buhu opo jenggote rojil min wuduhi sangking bekat wuduhi rojil kok ala kok teman-teman apa cara mesti nenteng ya, mententeng ya gowo sopo rojil nalai sandal lorone rojil dia di bulan tangan rojil asimali kan kiwa maku mbek sandalnya di gowo tangan kiwa. Kalau makanan muka semangatnya ono soal itu persis orang mengedaru sebuah nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal dari kas bahkan yang mengkono jawab ya tuul an alaikum rasulun min ahli jannah. Fatwalah muka muncul sebuah dari karos itu mengkono wong lanang. Misal marotikulah bahkan yang ambalan yang pertama. Kalau makanan muka semangatnya ono soal yang misal itu dari ketiga orang mengedaru sebuah nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislama pola di sertane koyok dewe nabi edon kelamane. Patola mongkong muncul sopa dari karo sibu mongkong mongkong lanang alami si hali ingatasi sepadane keadaan erosul apalih yang pertama. Falam aku mamu wa semangsani jumunan sopa anak yu kani nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tapi aku mongkong anak nututi, karo jawa nututi yu nabi sopa abdu wa bin amri ni asra dewan mongkong pola. Mongkong dawa sopa abdu wa bin amri. Ini saat temen ingsun laha ibu bersumpah ingsun. Maksudnya, ya musuhan ingsun, maksudnya mau ngarep. Kalau tak gimana ini, kayak keluar terang. Abi ini bapak ingsun. Pak Tam tuh mau ke sumpah ingsun, ini saat temen ingsun laha ibu. Orang bakal manjing sumpah ingsun, ada yang ngatasi abi, alatan kelangkap ini. Pak Indro Aisyah. Mongko lamun berpendapat siro antuk ini yang mengirim no panjenengan yang sunyi deka pareng siro hatta bundi sehingga melewat no malam panjenengan Pak Altu mongko ngakon yang sunyi Kola daru sopa Rasul Na'am ya Kola daru sopa Anadun sahabat Anas Paka namun kona no sopa Abdu Yusak gitu Iku nyerita no sopa Abdu Anad Datangnya Abdu bin Amr bin As Iku berta iku nginep sopa Abdu bin As Ma'lu sertane Rasul Rasul sing disifati min ahli jana'lo Tilka salah sata yang mengkono-mengkono bumi Tilka salah sata yang mengkono-mengkono telu alayalia kan bumi Minat kan di telung dino Barang dinep di telung dino Woi kalau ngaji ini tak nyati ke ngomah Nanti kiat jadi wali tanpa modal uang Kiat jadi wali tanpa apa? Modal Jadi kiri orang wali Lu keliru-keliru ini orang kiri Pak, mungkin kiri betul apa? Lalu zaman Rian Mada Saran sering nanti hati Dulu mandi itu tahu, itu nanya Nabi, itu rapat kata di Nabi, itu Nabi itu tutup. Menurut? Nomor loro dengan ulama, kita di ulama itu rapat kata, kita di ulama itu amelnya buatan karu. Paling gampang jalur ketiga, itu oke, paham ya? Paham ya? Dulu mandi itu Nabi, ulama, karena itu nanya orang nopo. Jadi kasih mau pikir, ramah di pisah, berkata di drum. Itu ala-ala uang, pikir nopo. Ning dunya ora manfaat, problem keluarga. Ning akhirat gak manfaat kok napa? Dukung mayoritas anti kula pikir tak kei terapi. Iya pikir dadi napa? Kok ada di wali kok ora. Tapi rakine ketara, wali mboten ora. Mboten ning ngaji tenan dadi. Tenan iki. Wong pikir rawali kuwi guru ning ngendi? Awon mboten nenten antarané hijab apa dengan wong pikir. Pikir lho tenan. Apa? Nak kulo niki yo lama yo kok mulo ora arep duwe. Dadi yo lama yo nek. Kuwi kulo ngene iki kawon. Kulo nak dikit 100.000 iki akeh duit. Kus kudu kudu duwe ratusan juta dengan 100.000 Pak. Amene pun murid pun sedih. Dino dikit 100.000 pirang? Pirang. Ya, saya tidak pernah yakin kalau besok hidup lagi. Besok ya hidup lagi, saya tidak pernah yakin kalau besok. Dan itu ulama. Jadi ulama itu tahunya ya innal li akhiratika ka annaka tamutun apa? Kamu ngamal untuk akhirat tak akan akan mati deh. Karena kena di duit satu sewa atas dan murid tarik desa untuk jadi duit. Uang ganti nanti sana sih merasa suka terus. Itu syukur lah, jadi ya rada tapi kasih di setir gue jodoh. Jadi ya rada protes tapi. Mengerwaya resepsi, gaya-gaya gede resepsi, kalau tetap diundang, kalau saya ikut wong alim. Kira lah wong alim tetap nopo. Karena ini baru bagus, tetap pola tekok. Tapi itu lagi tetap kira, kayak ada ngumpal, ada ngumpal, ada Padahal kalau dengan yang mandi jalur alim itu pun cukup. Tapi mandi kira ya, jadi buku. Mana rutin sedang, mereka jalur nanti gak mungkin, jalur lama mungkin. Motor kita belum pernah. Niai ni gunung itu orang alim lah ya pak. Agar orang mengane nak gitu kok. Lalu orang pak terus kalau nak ngaji santri-santri dengan semarang. Jadi cuma mandi tu tahu. Iki nabi, tak mungkin. Karena nabi untuk tu. Nomor dua kita ulang. Nomor telu juga kan kok. Okey. Jadi orang nomor empat. Itu mat belum mungkin tidur ini. Jangan dari kita penjara, malah apa? Mana anda harus ditambahi? Kau nak orang apa tu? Nopo mat belum orang salah tapi dipen. Okay belum. Minat ni, apa? Nah, iya. Dari pas dewet kacung kere, orang wali tak warai carane kiat-kiat. Jadi wali lepas jalur nopo kere. Tapi ya sudah menang. Kira nak nama-nama kisah, nanti saya tengah dia mangan anak tu sihur akhir kisah. Bulunya kata kau di nama kisah, beliau orang itu parah. Bulu kisah, mengkulam larat lah anak tu sih mangan pizza itu. Mereka mangan di rasa jajan itu kisah, nama orang akhir kata kau ini kriminal. Jelas-jelas aturan main arti jalur kalau bangunan nama maksudnya kira itu di atas itu. Mulanya nih gue pakai perhati, misalnya kata satu loh, kalau kecil gus nalin, ini tuh dua mobil, dua rumah, dua pembantu, itu kategori ini jadi miskin. Kurang pasti kan? Kalau ngarap pun nak muni ngarap, itu maksudnya ini di luar kebutuhan itu. Jadi uang dibujuk, di pembantu, dua kendaraan, itu rong masih hati, mereka cek jaga kebutuhan kok. Oh, nanti segini asbab anal doir mengitab tapoke layam naul pakro mas kanuhu wa kodimuhu wa markabuhu alladhi yani kubihi. Tidak mengurangi status fakir kalau orang itu punya rumah, punya kendaraan, punya pem. Jadi nak rabi mobil, terus rabi pembantu, tapi rugi, sami sore itu. Jadi kan ada garis kemiskinan, mati ada lagi di bawah garis. Pulau itu pak garis ini, jadi. Paham ya, jadi ini penting. Jadi gue juga nganggup, gue juga pergi, sami sore menek. Kalau ngarang ini, orang punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu, itu layam naku, ismal pak. Paham ya? Kita warai dari wali, tidak usah suge, tidak usah ngalim. Ya ora pati usah tahajud. Mergo kula iso nglakoni men tak ana men. Ora usah pati. Jadi Kanjeng Nabi ini jagungan terus dewe. Mumpuk sing apik muncul rajulun min ahlil. Ora muncul wong e gak menarik. Nah wong nganti sandal dicangkek wong ora ndek priyayi. Jadi bukti ra gak priyayi iku ora mesti sandal apa? Ke tangan di wong bisa. Jadi ra ono nek sunatane tangan tengen. Men pitul. Lha itu sampai 3 kali Nabi komentar ngoten. Abdullah bin Amr bin Al termasuk sahabat papan atas. Sahabat yang seudah ini, itu akhirnya jadi gubernur Mesir. Jadi pertama kali Mesir wonten gubernur era Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Amr ini, ya saya sih yang seudah, canggono kok wali. Akhirnya nginep telung dino, wali ini merduk dino. Canggono kok darah ini nama. Paham kan ya? Tapi darahnya wongnya gak kritik, gue lagi. Wong kritik jadi wali Abdullah. Ya tapi ya itu jadi orang sholat, tapi nak jadi wali dong. Tapi dari rukun buatan kritik, ngombak. Jadi nak ngombak itu jadi wali, tapi nak kritik. Kalau Nabi ini rambutnya buatan lurus, apa? Ngombak. Nah kritik itu ngombak kan yang gede. Jadi amruk sing seudan itu sinten gubernur dong. Hanya orang ini pada akhirnya jadi gubernur Mesir era Sayyidina Sinan. Makanya di Mesir itu ada masjid tertua disebut Masjid Amr ibn As. Nggih, sami masjid tertua Masjid Amr. Nah, itu sing sing akhirnya sungi di nepi. Bareng sungi di nepi wong e mboten tahajud. Cuma nak turu mulat itu temune Allah mendek. Jadi modal nak mulat mungkin ora. Tapi yo mboten tahajud. Bar itu ya subuh tangi subuh. Tapi jadi itu sampai tahun dino itu tidak ada perkembangan yang lebih baik ya gitu-gitu. Nampak manggil tuh. Wah ya dia ngiranya kan mungkin dia kere tapi kalau sholat sampai 1000 rakaat atau 100 rakaat kan macet. Ternyata tidak ya turu ya. Sama yang biru ya monggo. Gue tak jelas satu ya dari sepakat. Gue wali yang terkorup, kenapa? Kalau anak dari uangnya, dia nak kira percaya, pengennya buat betul dino ini. Walhasil terus dino sih ngantar telung. Barang dino sih nganti telung dino, telung bunyi. Falam ya rohu mongkor ngerti toko abdul bin abdul bin abdul ing rojul ya aku mengkang jumunan toko rojul nara ini tangin bunyi sehan babar belas. Gue arahan nahu ida taaro. Gue rohan nahu ida taaro kurang tu. Tak temennya rojul nari kane malik toko rojul. Tangi toporosul, ngiler toporosul. Takolah tu mongko, ya, nak buat ini cara mungkin aku ngiler mula mal kau kan? Mula. Oh tak mungkin. Dia cara mungkin mula. Takolah. Tunggu toko aku aneh ini. Mongko mula je, toporosul ala filosi. Engatase, don turunnya rosul, dah karokoh aja. Tapi orang tahajud ya, nak mulat muni Allah wakab barang dan mulat takbir coba mulat muni Allah wakab kata yang kumah tiga jumlah toko rasul di sholatil pasti nganti toko ya wakab tahajud, tinggal tanpa modal mulat dan muni Allah wakab kola abdu Allah, ya wakab ini kita Lera ani tak liane satu insun nama asma gura rumun insun bung rasul ya kulo enggang ucap terbaru rasul ilah peron kecuali ucap apa. Cuma dia ni nak ngomong atau ngerasa ni dia merasa komentari uang elek. Jadi kau ya cakapnya apa? Kau yang apa? Salam Muhammad dan Muhammad mantan lewat apa salah sulayali apa tolong dia. Makit tulan meh meh toko insun. Anak tak iro entah jemperan nang insun amal lagu ing ngamale rasul. Kalau itu belum dino, ngamale ngotot yang sudah tidak kuat, akhirnya penasaran. Kita kok ngekul tuh ya Abdul Wahhi Abdul Wahhi. Lam yakun bengi wa bena abi hodokun wala hijrah. Aku berkuih rabi musuhan, bapakku berkuih rabi musuhan. Tapi walakin ditam itu Rasulullah wa yakuru lakan tala tamarat. Tapi Rasulullah ngomentari kuwe, yaitu alaikum al-ana Rasulullah bin Adil. Fatolak Tuhan tak salat marotin. Patolak tak mongko muncul siro. Patolak tak mongko muncul siro angkaya siro. Astala tak marot yang telung ambal. Pak Arat tu mongko ngarep no insun an awiyah yang penginap insun ide kamar yang siro. Pak Anjiro mongko ningali insun mah ini gua apa amal kalte amal siro. Aku penasaran, gue kok disipati jadi wali di Rojulun bin Alil. Mulanya kalau aku nginep neng gue nonton tolong bino, Pak Akta dia mau ke Beni Sanot yang sen jika kelawan siro. Aku pengen anot kue, ya. Tapi sebelum gue mau molak molek tuh harus biye. Kecewaan, kenapa? Misalnya aku nganggep bukir mali, bareng tak terlalu aman ngumpul duit receh, itu mali kok ngumpul lo apa? Dari gue rokokan, gue rokok di pasien ini disumbat meneng, malu pusing. Soro Abdul bin Amr, gue rokokin malah lu kenapa? Dari ku ngilir, ku semua anak, dari ku rokok anak ngopat, pusing. Palang arah kamu orang yang ngalih itu enggak yang siwa amlitan atau yang siwa kasiro amalan yang ngamal di sini. Kamal lagi, pama mengerti apa itu lagi perkara kala kau kan cuma kau lagi jika yang siwa main perkara kala kan jauh satu Rasulullah sallallahu alaihi aku rasa kuih duit ngamal yang spesial kok. Prisfati Nabi itu, mau ngajil jantai kok. Sekolah jauh sebuah rojil, jawabnya ini, maruwa ilama ro'aita. Maruwa orang-orang yang ngamal, itu ilama kecuali perkara ro'aita kang ningali. Ya ngamal itu di simbora ikut tak, ya. Termasuk molek maruwa, kenapa? Molek dia semua ikut tak. Tapi bingung kan ambro abis itu. Montok itu jadi apa? Wali. Alam-alam itu semangat semangat ini mungkur sebuah isun, jalan-alam pengundian sebuah rojil ini, itu. Pakolah mengkau jauh sebuah rojil, barang aku sebalik kanan, diceluk. Hei, Amr Mu'ad, jadi ini tak terang. Ma dua. Orang-orang yang ngamal itu ilama kecuali perkara roh etak yang meninggalkan dia. Gaya ini, saking sak temen, liane sak temen insun, kula ajibu, iku ramad ku iso ko insun, di nafsi indel mati insun, di ahad bin kedui wong suci minal muslimi nasi yang diroprong itu, wisan yang penipuan, wala aksa julan ora hasil soko insun bawala aksi julan ora hasil soko insun ahad dan ingin suici aku ratau berhenti yang goni wong suici ala soirin yang atasnya keapinan akta buwa kang paring duen khoyer soko Allah soko iya iya ini ahad aku itu ngamalku ya semuanya kurpo cuma aku tak jago dengan aku ratau di sifat berhenti jadi nak ada wong duwe keapinan dia keapinan ngalim dia sholat dia apa itu ratau diri Pakola mengkodawa sebuah Abdullah ya Abdul bin Amr bin Mi'ad Hadihi tawi ikilah halak, tawi ikilah sifat Iku Allah itu sifat Balakot kan kumah koko lagi Balakot kan kumah koko lagi Jika kelawan siro Ini gara-gara ratu istri iblat Ini bisa jadi wah Itu mau wong kere itu Jadi ini gak taruh Gak Wes kere dreng Itu nabi bilangnya dari Tetap ngerti itu lah tak berita Kulo mulai alis ngantos sama. Itu memang yang paling memberkat tengah hati kulo. Memang amal paling enak di luar gurune hati. Sampeyan tak ijazah iki nek atau pengen jadi wong bar pangeran di sampeyan suka dekere di sesingan. Niku panjenengan nomor 1 itu tidak punya perasaan kasut kepada kebaikan sing dikene Allah Subhanahu wa taala. Mane niku berat. Dosa dino itu nak kiai ulama itu kayak ngerosok jijik sehingga kemungkinannya kecil bisa korupsi radio ketem tapi nak dosa kasut itu dosa yang gak butuh modal ngeri uang di penyakit apa Uang zaman jadi santri, nak nyusul kiai seneng era karuan. Kalau saya kiai ngalim jadi kiai, kiai itu beli di cucuk, saya ingat nih, Pak. Lalu nak cucuk santri, saya rapati tenang. Berkarannya saya rakuat suwe. Sebenarnya jadi kiai itu musuh, karena itu partai poli. Mula lu kapal, kelakuan ini wong. Mula lu anak kiai, itu punya lu. Karena betul lu. Uang lu rana singapir, singapir pengiran. Mereka nak kiai ketepuan, dia menangi santri tajin, dia menangi rontok wani, enggak main mati menangi tidak di samping paham. Mereka penyakit paling parah dengan manusia, sifat apa? Apalagi nak ditumpang, bisa pakai politik, bisa pengaruh, bisa masing-masing. Karena kalau bila balik masuk ke putih ini, kalau wasiatnya siapa yang paling saya kenal sampai sekarang itu satu, dan itu diulang-ulang. Tak penalin sembilan itu rapopo, sementara semua dia. Itu diulang-ulang, sampai ketika beliau mau wafat ya masih diulang-ulang gitu. Jadi saya itu mulai dulu ya terkenal ngalim, tapi gue kenal timur itu. Mulyana kalau di umurnya itu kan mencoba mulyana apa, murah jelas-jelas. Kalau lanjut aja dulu mau ngepit di biasa, di pisau di tiang itu. Di pukruli tiang itu ya. Kalau nanti di pukruli tiang. Uangnya itu bangga kenal terus baru, jadi omongnya ini buku. Lucu. Sambil buatan populer dari pulau itu. Ya orang yang ukur-ukur, sebab ngalir kan gak tau lah uangnya, kalau benar nanti bisa. Dia suatu saat pulau pertama kan pernah guru pulau. Lelah guru pulau pas buatan yang dalam. Wonten tamu dan berjalan, nanti yang mudi pulau naruh. Kenapa bisa buat waduh. Dari itu tidak ada pulau. Pas betul-betul di angkatan. Ya, gak pas pulau. Itu kontrol pulau. Kalau ada kayak itu mungkin, nanti kiainya tekor, kiainya tuh bermasalah sama saya, guru saya, tapi sama saya tuh bermasalah. Karena beliau guru saya, tapi banyak beliau muridnya beliau saya. Kalau di Rembang itu masih jalan gitu, jadi seadanya gurunya, tapi banyak muridnya beliau saya, silang-silang. Ya, misalnya kayak saya ngaji sama Mbak Mun, tapi era titinya Mbak Mun ngajinya sama saya, kan mesti sudah silang apa? Ya, sama seperti Ki Arwani ngaji Mbak Mun, era titinya Mbak Mun Awir sudah ngaji biayi. Arwani mesti itu kalau di dunia dia kan mesti apa? Hilang. Kalau kan Mustafa itu sih hilang, kok dia goblok ya? Gak tahu saling ngaji. Jadi tidak perlu saling tasir. Babai Rukin juga tahu ngaji Babai Mustafa. Terus ngurang-ngurang sejarah, enak itu. Dan kita bius-bius pulau itu ngantos putus, ngantos kiai-kiai alim putus. Itu bius-bius pulau, jadi mesti hilang. Ngomong kiai itu hilang. Kalau kan Mustafa hilang apa nih? Mualaf kan? Ya tapi kudu disyukur. Kudu disyukur. Jadi uang apa? Di balik ini. Kenapa ya? Walau aja kalau untungnya kiainya tuh datang. Ini nggak ngerti yang kesbar itu saya itu kan wisen tuh. Jadi kalau pamit. Para pamit malah diarani tamu gaduh. Kalau ketemu kiainya kok murah. Dan bulan kurang ngajar, kalau kami itu demi kue. Uang tak goblok. Jadi kalau akhirnya gitu, tak pamit mawon. Dan jinan kok aneh, terus lan kiai orang ketemu kiai kok mulai. Padahal mulai itu demi ngerayain ide, dia nak ngasih kondangan. Gue kenapa-kenapa kapan-kapan mawon. Ya mulai. Dan sampai sekarang dia tidak pernah merasa pernah punya kenaipan itu. Bongko di Melati Pangeran dia. Jadi beda ya, ngalim dengan lo ya itu gitu. Sama tidak harus mengikuti saran saya, apalagi nanti sampai nanti semua-semuanya jadi kiai, mulia si gitu, gitu terus no. Bahwa ya, itu urusan kenikmatan di sampai. Tapi saya punya saran, nak mulia itu benar. Itu memang benar. Mulia itu sakit yang anak, kalau ngomong trauma, jadi mulia itu, dia biasa mau ngalim, tapi rasa mulia. Ya ini dia ada ya orang yang setengah harap tentang setengah suhu ke sini mati ya. Wong di suhu dari wong ya kebena. Mari ngulangi dulu so, dirasani wong ya kebena, ngulangi dulu. Kalau dibilang yang amal atau apa orang mesti didiri. Tapi nah, dirasani wong kita per, kan modal, ya kan ya. Kalau kere, dirasani wong gak terima, kere, gak bisa ngamal. Malah, pasti rapin ya. Lho kok sini tak warai itu mati kiat-kiat kere, tapi kayak amal, tak warai itu. Di penting itu, kok itu prosesnya? Ternyata setelah sekarang saya, ya Pak Ustafa, tahun 2005. Itu saya ngajar di beberapa pondok besar, juga ngajar di pondok saya sendiri. Itu prosesnya. Teman-teman itu ngalih, merasa mulia. Ternyata sebagian ilmu itu memang kaya. Terutama ilmu-ilmu yang sifatnya sosial, itu sebagian itu pasti kaya. Kecuali ilmu hakikat. Yang nggak kaya di dunia itu hanya satu ilmu hakikat. Kalau ilmu sosial itu pasti sebagiannya nomor. Misalnya begini, masyarakat itu kadang kepengen jadi kiai. Uang nggak jadi kiai, ilmu mulia. Ini kiai itu yang di mobil, yang dihormati. Uang rak doktor lah, orang PNS lah, nanti di kiai ilmu mulia. Misalnya buktinya juga, orang PNS itu mobil, ilmu mulia. Itu masih fantasi. Karena orang yang muda ini, sekali utang duit gue kira oleh, atau anaknya sunat, dia juga tak terpok. Gila, kehormatan. Jadi dia juga orang terpok, kita orang juga, sudah dinti, ngomongnya sudah dinti. Jadi artinya apa? Kehormatan yang sifatnya sosial itu pasti sebagian kaya. Sebagian patah murga, uang sih hormat gue lah. Jadi waktu itu, anaknya mati kira terpok, anaknya pisang kira terpok, jadi ini wajah kira dukung, bukan lah, sebabnya macam-macam. Paham ya? Itu mesti terus muka, terus nama? Bahkan sebesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai agak mapan dan punya ghanimah, ternyata banyak sahabat yang salah paham karena Nabi sering mengkaji orang yang orang lain lebih butuh tidak di sampai sebagian terjadi tragedi sejarah itu sampai bilang, ikhtil ya Muhammad, mak kamu itu kalau bagi ghanimah yang adil, saya ini lebih fakir tidak mendapat. Itu lebih kaya men. Ya, Rasulullah sampai ikhmat rawatsi. Nabi sempat tersinggung berkata Nabi, wama ya adilu idalam adil. Kalau saya ada adil, lalu yang adil siapa? Ayat manuni ahli sama, wala ya manuni ahli nabi. Bagaimana mungkin saya ini dipercaya penduduk langit, sementara saya di bumi tidak dipercaya. Dan itu yang ngomong gitu banyak. Terus Sayyidina Umar, ya Rasulullah orang ini saya bunuh saja. Uang kok gak yakin adil-adil. Apa kata Nabi? Jangan Umar, kalau dia kamu bunuh, nanti dikira Muhammad membunuh sahabatnya terus. Terus orang itu dengan mata sorotan ini, meripati julid, sorot jawa, sama-sama menjelit-menjelit, muring-muring, meninggalkan Nabi. Muhammad orang yang tidak ada. Karena apa? Kaitannya sudah uang. Kalau sudah uang, derajat sosial itu pasti rentan. Pasti apa? Bisa ada, jalan-jalan saya ikut rumah aku, kalau sudah pasti ikut rumah aku. Dari selama aku rata peduli, satu-satu rata peduli. Tetap hukum sosial itu rawan orang kecil. Sebab itu kalau suhu menjadikan nama yang tenang, kalau tenang bila. Latihlah, ilmu itu ilmu hakikat. Hukum sosial itu anggap baik dolanannya tidak gilir. Lampir dolanannya tidak gilir. Masih rentan, saya jamin, tak pastikan, itu pasti rentan. Boleh mesti, mungkin. Tapi ayo paling gilem sudut langit bener ya. Ketanggali duit gawe, buat sunatan, buat kinatan, buat keluarganya mati. Terus rata kok. Mesti pertama itu di situ dulu, ini rata kok. Ada apa? Kadang-kadang rata kok, lu enak lakan. Lu enak kok. Ya, itu makanya Bapak Rian. Cukup mana? Pokoknya alim sudut langit tak kok. Yang penting gak sudut kok. Itu diulang-ulang. Saya itu dulu ya gak paham. Saya ketika beli wasa. Dan sekarang saya itu paham. Itu saya terapkan sekarang kalau mulang dan tujuan negara atau mereka ini mulang bermula itu dihormati gue orang yang rata gue sampai senang gue orang yang rata penting orang lebih capek orang orang sopan orang lebih masjid ini orang lebih capek nah kalau nanti kita nah kalau orang urusan ya Pak ini penting gue laturakan karena sama nanti biar kita belajar walhasil si orang ini terus kemudian punya anak turun sejenisnya Khawarij. Orangnya itu Islam, tidak Kristen, tidak Yahudi, tapi menuntut segalanya ideal. Jadilah kelompok apa? Dan turunannya orang ini yang dulu protes Rasulullah itu menjadi turunan yang termasuk mata ini dengan Bedina. Mereka menganggap dunia itu ideal. Ini ada orang kere, salah presiden. Ada orang budu, salah kiai. Ada orang dino, salah kiai. Semuanya menuntut. Ya, orang-orang dibulak-balik, tidak ada yang menuntut. Diusaha terus saya ini kok jenengan menengah nih. Diusaha terus saya ini aku demenan beriki kok jenengan menengah. Ya jangan berarti kan. Aku itu ngerti nanti uang alim ya aku. Kemudian aku menengah, yang ke lapak rana gue tak jadi. Ke lapak rana gue. Dan aku lama kiai kok jenengan pas rana. Orang anak yang kok ada kumut pas rana kiai. Di pas rana uang tinggal tiktok kalau tahu. Orang anak yang kurang baca kiai. amanat agama di padang wong sing kabeh termasuk wong sing ngerti nah dimenan haram. Jadi kaya malah dikwajibkan rugah. Mana ada? Ya senangannya itu menimpakan tanggung jawab pada orang masjid macet salah dia, orang musimnya salah dia, orang salah orang kiri salah presiden. Bahkan anaknya kiri dewi, anaknya kandung dewi kiri itu salah Pak Dewi, mau itu pasti suka kan nyapa Adi. Lalu bapak ewe nyapa Adi, mulai Pak Dewi, ini loh, kok belum. Bapak ewe nyapa Adi, mulai apa? Mulai anak Mbak Adi Dewi, mulai di Pak Dewi suka kan nyapa Adi, di Pak Dewi suka. Mulai juga gak terima, kalau itu zaman SD ini suka. Mulai di kuat, ya lari. Lah itu makanya kenapa saya utara. Wong ngono iku ora bakal dadi wali. Cara saya wali iku artine jem. Nah, iki mati bakal. Kudu ora duwe drem. Nah, kula suwun tenan, penyakit drem iki ilang. Wong lan ate diprotes pengurus tamrin. Gus, mosok terus tiyang ngoten-ngoten dados ngeten ya. Tapi nak asem, tak ada ana pengiran sah. Jiran cukup yen ora tak iki tenan. Kalau berkali-kali dalam kasus-kasus sosial, itu ya kontroversi memang. Saya tuh yang saat itu sahabat-sahabat yang cukup punya kecerdasan. Ini yang kasus-kasus nyata. Misalnya begini, ini contoh yang nyata. Suatu saat sahabat kematian dari Nabi Jannah itu namanya Sa'ad. Saat itu ya sahabat agak nakal, tapi dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk. Sahabat yang nanti kurang ajar ini, dia kena bertiru. Enggak, aku menit. Dia itu di dalam rumah, lorong. Lorong itu Rasulullah SAW. Ini kita nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini yuk rumah. Dia ini ngerti nak Rasulullah Firawu di rumah rata nanti gue ada pintu. Ini daun pintu. Dia ini menyebabkan. Tapi gak bandar-bandar. Karena Rasulullah itu tidak dengar. Rasulullah ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali Rasulullah itu pulang. Kenapa? Karena tidak mendapat izin masuk, Rasulullah memang orang pulang, tidak lho. Sahabat yang harus berangkat jaga, itu saya sih. Rasulullah itu sendiri. Ya Rasulullah, sini saya ada di rumah. Ya Rasulullah balik aja, ya tidak tertinggal. Kenapa ya Tasyu? Saya salam tiga kali tidak kamu jawab. Sungguh, Allah tahu bahwa salam engkau saya jawab. Cuma engkau ya, tinggal. Terus ada, ini ditanya. Kenapa ya Tasyu? Karena doa dengan Tuhan. Kita berharap dengan doa berkali-kali. Jadi kalau langsung dijawab, itu kan salamnya Allah hanya. Tapi kalau tidak dijawab, kan diulang lagi. Kalau tidak dijawab, ya itu Rasulullah dulu, ya tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal-afu anil muslim. As-safhu taikibab nyepura wal-afu lan yo tegese nyepura anil muslimi saking kesalane wong Islam. Akhrajah ngetara sebab Al-Bukhari Imam Bukhari an aliyan radiyallahu anhu yakul bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Jubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliku hatta ta'tu raudata khawfin fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha intaliku budhalana sira kabeh hatta ta'tu sigo nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh raudata khawf ing kawasan raudhah kawasan khawf kalu nama sebuah daerah. Ini satu tempat antarane Mekah Medina. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam raudhah dzainatan ana siji kafilah. Kafilah utusan ma'aha kang iku sertane dzainah kita bonute siji surat. Fa khudu mongko jupuk sira kabeh ing kitab minha sanging dzainah. Fantolak nama kau budalan sopo kita. Tak ada halik kesusu bina klan kita po koi luna opo jaran kita. Kata hatena singgo nekani kita arrodo tak ing rodo. Faizan mengkonali kane mengkono nah nutai kita ibu bizo inati ibu ketemu go inah ketemu kafilah bu kafilah sing buta surat fakulna. Mongko ngucap kita kebetulan sing diwawancarai sing dikhitopi cah putri akhriji alkitab akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat pakolat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wau mama iyo ta surat iku ora tak gawa ingsun fakulna mongko ngucap kita latuh khrijinna yektene ngetokno temen sira alkitab ing kitab awlanul pianna utawa yektene bakal cara Jawa ngudani kita atau buka kita ati apa yang pira-pira pakaian. Kal fa'akhrojat hu, dawa sopa rawi, fa'akhrojat hu mongko ngetakna sopa imro'ahu ing kitab min iqosiha, sangking bundelani kitab, atau sangking gon simpenani kitab. Fa'atena mongko nekani kita, atau mongko nyewakna kita, biiklan ikhlah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idhan mongko nalikane mongkono fihiku tetap ing dalam kitab utai ono penjelasan ngeten, utai ono kejadian ngeten min Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu sangka Khatib bin Abi Balta'ah ila nasin maring manusa bi Makkah minal musyrikin saking pira-pira musyrik yukhbiruhum nyeritakna sapa Khatib hum ing ikilah ahli Mekah tiba di amri Rasulillah kelawan sebagian urusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Nabi ya hatiku Khatib mahadza mau te opo hadza utawi iki faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Khatib ya Rasulullah la ta'jal alayya. La ta'jal amun kesusu panjenengan alayya ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun iku imro'an iku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an iku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang par banget fi Quraisyin ing dalam suku Quraisy. Ya kulo ngucap sapa Khatib ngeten kuntu ana sapa ingsun khalifan niku bersekutu kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy tapi walam aku lan ora ana sapa ingsun min anfusiha itu subhanallah iku setengah saking dinasti Quraisy wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan nal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin man lahu korobatun man tegese ana wong lahum kang tetep kediman korobatun te pira-pira unsur kerabat Yahmuna kang iso jaga kabeh biha sekelan sebab karobat ahlihim ing keluargane ikilah al-muhajirin wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Fa ahbabtu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi sa'i nasab fihim ing dalam ikilah Quraisy. An attakhidha ing ento ngalap ingsun indahum ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yadan ing siji ikatan. Yahmuna kang gelem jaga sapa wong kures korobati ing kerabat ingsun. Walam af'al hulan orang nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih, ku ing ikilah cara saniki koalisi utawa mitraan irtidad dan khalif nu manane mitraan te koalisi. Irtidad dan ing murtad andini saking agama ingsun. Wala ridon lan ora krana rido bil kufri klan kekafiran badal islami sakwise Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum. Ama ilinga ya innahu satemne Allah taala qad sadaqakum. Teman-teman benerno sapa wa kum ing sira kabeh. Faqala mongko dawuh sapa Umar Umar. Sayyidina Umar usul ya Rasulullah dani adrib unuka hadal munafik. Gak ninggalo panjenengan ning ingsun adrib mongko ngetok sapa ingsun unuka hadal munafiki ing gulune ikilah munafik. Faqala mongko dawuh sapa Nabi innahu syahida Badrun. Innahu satemne Khatib bin Abi Balta'ah iku syahidah nyekseni sapa Khatib Badrun ing perang Badar. Wa ma yudrika lan ora merohno kak ing sira, mar kowe iku ora roh, la Allah. Satemene Allah taala utawa muga-muga satemene Allah taala. Jelas ora menawa manan. Iku qadit talaq, qadit talaq. Iku teman-teman mirsani sapa Allah taala alaman ing atase wong syahidah kang nyekseni sapa man Badrun ing perang Badar. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ikmalu masitum. Ikmalu nglakoni ya sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Fakot ghofartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun laku maring sira kabeh. Fan dalam kondurono sapa Allah taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudzu aduwi wa aduwakum auliya ila qaulihi fakot dalla sawa asabil. Niku keliru nggih lam sine la tattakhudzu. Lane buang la tattakhudzu aduwi wa aduwakum lane dibuang nggih. Fakot dalla sawa asabil. Niki langsung niki kula menculot sing tenggene halaman 173 sing tengah nggih sing Wa akhraja Abu Ya'la niki sing napa? Satu kalian berapa? 75. Menculot guys. Satu? 75. Nggih menika kula terangaken. Terus napa? Ini penting sekali dalam konteks kula cerita rujukan ya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi ne Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktab Anas bin Malik bab napa. Riyen regane 300 riyal napa gitu. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru. Tapi itu bagus. Orang mergawe adalah kitab, nyebar ilmu. Ini kalau cerita. Ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngerti. Ben sama ngertos, punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Kurs. Ini rumah ono tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga iku roh karepe. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kula sakjane mikon timah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan dadi nabi 13 tahun. Latihan nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok, kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Lah itu hijrah teng ngendi? Madinah. Ringkasé cerita soal hijrah teng Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah teng Thaif nggih nate nang Habasyah nggih napa? Nate. Tapi hijrah paling sukses teng ngendi? Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoke Nabi hijrah ning Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail-detail malah ora paham, malah ruwet terus pokoke bar kok Mekah tidak napa? Madinah pokoke sing ora sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Walta iku melok termasuk daerah perang napa, Ba? Dan ini sing perlu sampean catat. Saya ini seorang Gus anake kiai putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'ah, karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi, tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rung dikunci, aset-aset rung dipasrahno, kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bok-bok nom barang ditinggal. Oh, karena orang Arab pun harus dibujuk sitok. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Ben ora sampean kok cerita. Akhirnya sahabat mujirin yang Madinah ku tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat antar bojone papa tuh. Kowe karep di milahin. Milah iku ya tak pegat ngono ide bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat mujirin adalah bojo. Bojo bekase sahabat napa? Anak. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang napa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ana nakalane, ana sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng enggak. Ya diam-diam misalnya Rogen di rumah tipene, Mbok Mustafa di rumah misanane, pokoknya diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Pokoknya ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom, bualan tak bualan balen. Ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang menurut sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Nggih. Setelah itu Nabi Haji Wada dan menjadi haji terakhir. Mun. Nah, si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang. Kan? Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang apa wong Islam. Akhirnya Khatib pun kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai di sini, aku jadi intelijen wong wedok. Wong wedok orang nyurigai. Jadi mulai kasusnya wong wedok. Kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku, iku kandhani. Ben soben ana serangan Rasulullah frontal, iku dunya aku ora dadi goni, Bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rusul iki dunya aku dadi apa? Goni, Bang. Terkenal ger perang iku sing dunya dadi goni, Bang. Babonan dadi aman. Mulane kata kuncine aku mun amuni babonan iki penting. Kok perang dhisik iku pokoke entuk loro. Tak goni mah be aman. Mulane sahabat iku budi-budi sak perang tenang kaya Khalid barek. Lha iki nyata. Ada ini ya, wong tenang wae dhewean. Nanti saya iku tenang perang. Mergo hadiah untuk Ahmad. Utawi napa? Mane sing turunane wong bedik-bedik koyo Khalid bin Walid, anak wong bedik-bedik. Ngoten kadang Ahmad terus bagiane diambung. Lorong bagian mbok ambung. Wah, lha ora mesti bagian. Ayo di perang iku mesti to. Dua dimah ben entuk napa? Hasil si Khatib bin Abi Baltaan iki apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau muka siapa? Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi. Paham ya? Akhirnya nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali, Ali. Di Raudhatullah, cara kene perbatasan Mekah Medina iku ana wong sing putusane Khatib bin Abi Baltaah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau kenapa Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan, ternyata Khatib bin Abi Baltaah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk napa Mekah. Nah, ketika sudah begitu, Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini rumah notenan, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk apa? Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Sehingga harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat, jadi Umar, yaitu model Umar mantan-mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik, bunuh saja. Ya. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Bunuh. Ini yang perlu saya mencatat, ngaji di sini penting itu dawe Nabi. Jadi kaji Nabi, Marko itu roh pengera. Aku sih roh pengera. Aku roh pengumumane pangeran sapa wonge sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran dhewe pengumuman iki malu masih tum fakot go partu, lakon wis kowe kelakuane mumpul oleh pokoke wis disepuro. Umar kan meriah, ternyata Khatib wis karena Khatib ku tau melok perang Badar. Dadi dhekne melok entuk pengumuman iki malu masih tum fakot go partu napa? Laku. Wis piye wae kowe wis disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia kemati sahid terus sing ra mati ras disepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu faqat gofartu lakum wis lakone mopo wae wong melok perang Badar tetep nopo disepuro. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini ngene iki rumakno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ni wau kembali ke mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mereka apa baca Khatib karena dianggap membocorkan apa infor? Sama yang tak ceritani. Poso dalail yang dilakukan torekoh-torekoh sing tukang poso setahun itu. Cinta nggak buat setahun itu. Masih kurang suwe tolong tahu. Setahun gue suwe malah apa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh uang poso nurut. Ginti? Setahun. Jadi dulu larangan betul puasa setahun. Okay. Jadi puasa setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan tok ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo puasa napa? Durunge atai napa? Karena Arafah. Arafah. Mau ora tau puasa dadi ra. Eh pas saya kuatir kakek gak jarah. Kulonu, mereka kau apa? Kulonu apa? Cerita poso sunat itu trauma kau jauh kulon. Ini kisah nyata. Kulonu di konco jenis sukron. Mudah ya latihan nia. Ibu dah tu pas Idul Fitri. Manso ma Ramadan semua adba usitan min Syawal. Pakai nama somat daro nama kulon. Kau melepok bawa padile poso 6 dino sam. Apa? Hari kedua ketiga tamu ni cek poso dia rap poso. Tamu ni mungkin kulukul ngapa? Ih. Dibule jenengan bodho niku lho. Kula poso arep jenengan dibule jenengan gak poso. Ndekne lho kula kapok wong ya iso suci. Ning towan kula wis kula arep jenengan kapok. Dibule banyak umat sing poso niteni. Poso sing do poso 6 dina do towan ndekne. Syukurane rokokan tenang. Iki dibule jenengan bodho niku lho. Kula men poso-poso anu jenengan dibule jenengan gak bos, kira tuan kalau kuapok aku tu, selang iya tenanan kuapok. Akhirnya saya guys berpidato tu Fadilai mulang orang. Jadi, kalau gengal teneng titi ngomong Fadilai mulang. Misalnya kalau wiridan kalah be Mustafa, nyabari melarat kalah be Ruhin. Misalnya kalau cerita Fadilah tu Sofri alal Fakri, saya tetap kalah be Ruhin. Wong kalau tak direputasi pikir teman-teman. Mulai kisahnya ceng. Ini kurang ana tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik teng poso dalail. Ketika sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Gini ku saat itu kata orang-orang kafir, "Mas, kamu boleh tawaf. Tapi tahun depan kamu enggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir rasa balik nomad mancan asal usule kah? Kafir. Kurang ajar rasanya. Umar marah-marah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam?" Ini perbatasan Hudaybiyah. Teng perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumono tenan. Muatat Umar, yo sok suci muatat. Mpun nang kaji Nabi, perang mawon timbang ino, timbang nopo? Ino, dari kaji Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, pas jaman itu Nabi niate nopo? Umroh. Aku rene niat umroh, ora niat perang, karut ini ora gawa alat perang mar. Yang lucu, nang kaji Nabi ya tau disangsikan, sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya kanjeng Nabi, kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi yo aneh, yo seni. Ketok senyum-senyum. Takoki Mbak Umar ya Mbak Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam, laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talatis syamsu. Aku bentuk surat sing informasine itu sangat menyenangkan. Kowe iku luwih seneng timbang donya sak isine. Nah, termasuk surat itu latat kulunal masjidal haroma insya Allah amini namu halliki nanawa berusakum wa mukos sirin gini ku surat fatah bahwa orang Islam dijamin masuk masjidil haram aminina dengan keadaan sentuh sobat itu sempur dong, wah ini kasil tenan informasi ke Nabi kan gak ngarah salah, wah kasil tenan iso tawaf, iso domek ternyata suhu Hudaybiyah ada problem ini rumah orang, suhu Hudaybiyah ada apa? Problem Umar di kesempatan lu ajengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat kuna Masjidil Haroma insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab e jek. Ya tapi ayat iku ra muni taun iki, Mar. Tapi ning ayat iku ana ora taun iki, Mar. Ya Pak Umar iku, Umar khotob iku sing ana wong tenan wae. Wes gak terima dene takut Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elekne cakeme. Ya tapi kan ini sawah, Mas. Coba iki cerita, ya kan ngerti. Bapak sahabat itu mangsam terus sapi antri gua tenaga problem-problem sosial. Lah tak kulun al masjidil haram apa? Insya Allah tuh kalau gue nak ngiyai mesti enak. Kok enak enak? Ya kan ada jaminan saya iki. Betul kan? Lah repot. Tak sobede rapar-par. Yang mati memati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel ya. Di luar kendali sampai keterucut mending. Ketika informasi itu di luar dugaan, dia kan nafsirkan kalau Aminina ya sekarang gitu, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini, di luar kendali. Alasta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Wah, aku kaji Nabi kaget buat. Maksudnya, biasanya nanggit informasi kan cos banget. Tapi kali ini melacak, berarti alasta. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar, saking. Dari Nabi ya gak emosi, iya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener, iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ana tahun ini dari Nabi jagonya, mergo ora ana jaminan. Tadi, walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umroh. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi napa? Lah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari ana apa saudara. Buar ini Madinah dia ini sewajar. Jupule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe bondong iku. Yo tidak ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni ape tuwah ku ora ono pikiran tuwah ku ora ono. Mergo kangen mbok enom demi suwi ra dikumpul. Saiki iki wis metu gerbang Mekah. Lah iya gara kangen kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia ini sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dal ila Umar radhiyallahu anhu. Iku ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak poso dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho nikah bangko tidak sithik meneh kangen towa. Dan ning uteke dhewe ora ana kamus towa ku ora bener. Wah, nggih. Kamus towa ku mboten nen. Lah niki bali teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham nggih? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Mesti sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam tak dorong pokoknya yang berhafal Quran, ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PN, dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibe jelas duwe toko duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita napa? Maklumi. Kalau ndak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar ndak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta dianggap munafik, mergo bocorno informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah. Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina. Karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa. Saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku. Ah. Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah. Ya kamu ada kepastian dari Allah. Bahwa wa ta'ala innahu kutsudakakum. Allah benerno alasanku. Tiga mani ngeten. Saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku songko ngalim nganti tuwek nganti mate radi pekerjaan. Pokoknya anggere mulang istiqomah abad asa. Kuwi wis dianggep prestasi. Tetep menajan to kere klunak-kluno mek kukar-kukur ngono wis dianggep prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan gak mungkin wong ngono wis dianggep prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri saleh yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Terus saya biasa debat sama Gus-Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgile Gus. Jadi dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dijunjung. Engkau pondok ya jelas mulang jelas. Nak rugen kon sinau tenanan sih ngerti rada pondok. Engkau kita pak foto-foto takut ane bujuni ku jadi duit tau orang. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, dan keluarga saya kan gak ngerata kok. Gak kena sinau untuk apa kan gak. Bapak saya gak pernah tanya gitu, bapak saya juga gak pernah tanya gitu. Malah narang alim gak pernah. Ada kiai tirang alim. Nah ini kan ya kasusnya khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disama rata. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda, yang berbeda. Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan Pak Ibu Hasan, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali wong-wong do kumpul tengen kula, kepengin kula pidato. Nek kula pidato setengah jam. Kula nek pidato kayak simpel mawon. Wis wae jenenge anu saya danten senengane pengajian sing saya mboten nggih saya sing turu nggih saya sing tengah-tengah nggih saya. Wong Islam niku gampang. Itu tak ceritani wali sing turu turun. Soale dadi nek Ikhya ono cerita lu. Ono wali nak rino ku poso, nak bungi ini ku tahajud. Wes sholat sunat apa yang dilakoni poso model bi, nopo? Dia karena merasa suci, karena amalnya entek ngamek. Dia ni golek saingan wali. Ya Allah apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di tutorial wali cuman turu. Ibu ngilir pedak so sholat. Kak Triwo, jadi itu saja wali itu kau turu kan? Jadi kita cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turah-turuh, orang-orang mau tanginnya benda sholat perdu, derajatnya sami kalian ku. Kulo. Ya, nara paham ya takok atau gampang tuh. Takok. Jadi wali sindukan turah-turuh, takok. Hei, kue kok iso sederajat sampai aku perkara ini? Yung aku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kue turah-turuh sederajat sampai aku? Dari wali sing teratur. Nah iya, oke, buat rewangi ngono tujuan mesti cito. Ciri utama agama itu satu, ini ku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal mati, maksiat. Dan tidur tuh paling efektif ninggal lo maksiat. Wes aku poso lager ning pasar tetep bekar beker. Kowe poso lager lo kam laku tetep ro wedok ro rodo ro prawan ro macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar terus roku mok. Aisal korang hari pokoknya habis ni. Kau sahaja apa tanam gelak wedo abe aku tetap bersih aku. Mengaku neng kamar turah. Kiwe ciri utama takwa ni gak maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sih waduh pintar tenang ibu. Yo nolbo ini elbo kalau siapa niru yo kena ora kena pasti cerita elbo. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko mak maksiat. Nah, ya dene cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mlaku-mlaku akhire yo ngempet-ngempet, ora usah ngempet, ngempet opo ning kamar. Paham ya, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, wong ngono pengajian kok ora teko ana kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mboke ning omah. Paham. Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ngono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing teko malah wis nglakoni iku. Mergo saiki ning omah ngrumat anak. Lho ini saya kiai lho, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik? Paham nggih? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten nengani pengajian kula nggih, saya wong ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngrumat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya, yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ikhya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu. Dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, buatan terima kiai, buatan terima mubalek. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi orang terima mubalek, orang terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang ngerkiai ada santri sing kota-kota, Pak Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, gua pacul. Tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya, liwat ngarepe Rasulullah, tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canomu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake dhisik gak gelem ngaji. cek rugi nih wong iku, ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu tidak mau diajaran. Lu itu Nabi, hanya malah saya tak bayangkan. Jadi aku amat Nabi tenang. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Faham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong itu butuh. Butuh hati gede. Karena gue tetap ngaji, makanya goblok ya, pengen ngaji. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran satu dua mungkin nabi egus juga tuh ngalim takdir apa sih rapati egus rapati ngalim tapi amen pidato sing maslahat gaya masjid urusan bangunan karena aku sudah cokon melok melok oleh malah raro aku malah repot lah foto si ragus ngaji malah melingkar kabeh mana nih malah ini kan urusan pembagian apa tuh suka makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah kamu jangan begitu ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bondong lah. Terus dia mewangkel abe awa edw terus poso nopo adalah gue ngafaroi bantah nabi demi bok bondong. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Malah ini sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail poso setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini ku alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin adu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso nopo tahu. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah, sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus nopo Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu-gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak, yaum musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liyane yo tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama sing mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyang nek diharamno. Saake malaikat begini ya. Kita-kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda. Dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya. Nunggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern, itmam itu ada masalah. Masalahnya gini, Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan satu Sa'bannya saya, misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur, gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang, istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban sudah beda. Paham ya? Selama ini kalau GIG beda itu kan hanya cerita. Lo nak bingung ya gampang. Pokoknya Pak Milo data Sa'ban salah Sina Yoman. Loh, tapi salah Sina Yoman yang awal Sa'ban itu besok. Paham ya? Loh mungkin itu. Paham Mas Abu ya? Salah Sina Yoman Sa'ban jumlah sing sitok. Misalnya Mustafa ngitungnya akad. Sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap Ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa agak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatane bahak ra poso, bahak poso. Lah sing biasa poso dalail malaikat iki dicatet bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan sake malaikat, mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus sakdipat. Aku cocok. Wah, ana poso sekarang lu cocok kok. Mergo ya mergo ora usah poso niku maksudnya. Mergo ora usah napa? Poso. Lho karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya baik cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kata si Ibnu Abbad, kata sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim gede, kados kula niki kathah. Alim tapi diperhitungan, pokoke seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram kok lakoni. Wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kulo seneng. Ana ulama derani ya musaki poso haram. Jadi sing lakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing derani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetap pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Roman. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bola balik sing dalail keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Roma. Tapi nek sing biasa dalail rutinitas apa ora. Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalail kon ilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bolak-balik nah dua pendapat ekstrem di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Sok bijak tapi asline nakalan, mergo untuk pendapat loro. Paham ya, agak tunggal ya tenang tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili adalah tetap tidak ada malaikat PR, tetap tidak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah diperdebat. Bukan kalau balin malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasane dadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalimno wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Suwe pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, ya repot. Ndak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya wis ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah wong umpama mondok salaf lah tetep ora alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tarik. Misale kok rugen yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Engko kok Banyuwangi tergo bojo. Ya ngono reputasine sudah dan itu wis dilemong.